How to Die, sebuah panduan klasik menjelang ajal, karya Seneca. Disunting dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata pengantar oleh James S. Rome. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Daniel Santosa. Kata pengantar. Hasil eksperimen beberapa waktu belakangan menunjukkan psilosibin, suatu senyawa yang terkandung dalam jamur halusinogenik tertentu, mampu mengurangi rasa takut akan kematian pada para pasien kanker stadium akhir. Senyawa tersebut membuat mafhum bahwa dalam kerangka lebih luas, semua itu sesungguhnya baik-baik saja, ujar farmakolog Richard Griffiths saat diwawancarai pada 2016. Para subjek percobaan itu merasakan adanya kesaling hubungan di antara orang dan benda-benda, kesadaran bahwa kita berada di sini bersama-sama. Beberapa orang bahkan sempat mengalami semacam mati suri saat eksperimen psikedelik ini berlangsung dan sempat menatap kematian secara langsung. Seperti sedang gladi bersih, tulis Michael Pollan dalam artikel tentang percobaan ini di New Yorker. Perjumpaan dengan kematian itu tidak terasa menyeramkan ataupun menakutkan, melainkan justru melegakan dan menguatkan. Dalam kerangka yang lebih luas, semua itu sesungguhnya baik-baik saja. Kalimat ini terdengar persis seperti petuah Lucius Annaeus Seneca kepada para pembaca Romawi pada pertengahan abad pertama sesudah Masehi yang mendasarkan pengetahuannya pada filosofi Stoa dan bukan senyawa halusinogen organik untuk memahami kebenaran tersebut. Kesaling hubungan di antara segala hal juga merupakan prinsip utama yang diajarkan. Selain gagasan bahwa sepanjang hidup seseorang harus mempersiapkan kematiannya, karena kehidupan ketika dipahami secara sungguh-sungguh hanyalah sekedar perjalanan menuju kematian. Setiap hari kita mendekati kematian, bahkan sejak kita lahir. Dalam kutipan-kutipan yang dikumpulkan dalam buku ini, dinukil dari 8 pemikiran etik yang berbeda, Seneca dengan terus terang untuk ukuran masa itu ataupun masa kita, berpesan kepada para penerima suratnya dan dari mereka diteruskan kepada umat manusia pada umumnya tentang pentingnya menerima kematian, bahkan termasuk mengakhiri hidup sendiri. Pelajarilah kematian senantiasa, Seneca memberi saran kepada sahabatnya, Lucilius, dan mempraktikan sarannya sendiri. Dari karyanya yang mungkin ditulis pertama kali, Penghiburan untuk Marsia, ditulis sekitar tahun 40 Masehi, hingga adikarya yang ditulis pada tahun-tahun terakhir hidupnya, 63-65 Masehi, surat-surat moral, Seneca tak henti-henti kembali kepada tema kematian ini. Topik ini seringkali diungkit begitu saja di tengah-tengah pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan kematian sama sekali. Seolah topik ini tidak pernah terkubur jauh-jauh dalam benaknya. Dukungannya yang kuat terhadap kasus bunuh diri yang dirasa rasional, misalnya, tiba-tiba muncul begitu saja ketika dia sedang menulis saran tentang pentingnya mengendalikan emosi dalam surat Ihwal Amarah. Jika surat-surat tersebut dijajarkan, seperti yang dimuat dalam buku ini, tampak bahwa pemikiran Seneca berputar pada beberapa tema utama. Keuniversalan kematian, pentingnya kematian sebagai suatu akhir kehidupan dan ritus kehidupan paling menentukan. Peran kematian dalam siklus dan proses alami yang murni, dan kemampuan kematian untuk memerdekakan kita dengan membebaskan jiwa dari raga atau dalam kasus bunuh diri untuk memberikan jalan keluar dari rasa sakit, dari perbudakan yang merendahkan, atau dari kezaliman raja dan tiran yang bisa menghancurkan integritas moral kita. Yang disebutkan terakhir ini sangat kuat dirasakan oleh Seneca dan para pembacanya yang mula-mula, yang sering melihat kematian atau penistaan akibat titah kaisar. Seneca, seorang politikus sekaligus filsuf, sudah menjadi senator muda pada akhir tahun 30-an ketika Caligula hilang kewarasannya dan menganiaya orang-orang yang tak lagi dia percaya. Pada tahun 40-an, di bawah pemerintahan Claudius, Seneca sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan politik terbuka. Tapi hukuman itu diperingan menjadi pengasingan ke Pulau Korsika. Setelah dipanggil kembali ke Roma dan ditunjuk menjadi pembimbing Nero muda, Seneca pada tahun 50-an hingga awal 60-an menghabiskan waktunya dalam keluarga kekaisaran dan menyaksikan Nero yang semakin menggila dan bengis terhadap setiap anggota keluarga yang dia anggap sebagai ancaman. Pada akhirnya setelah dituduh, mungkin dengan tanpa dasar, bersekongkol dalam percobaan pembunuhan yang gagal, Seneca pun menyulut murka Nero dan dipaksa untuk menghabisi nyawanya sendiri saat berusia 60-an tahun pada tahun 65 Masehi. Bentuk pemerintahan Roma yang bertahan selama seabad dipimpin oleh princeps atau warga negara pertama yang secara tidak resmi memegang tampuk yang hampir absolut. Ternyata, dalam masa pemerintahan Caligula khususnya, berubah menjadi pemerintahan autokrasi. Sebagai penasihat utama Nero selama 10 tahun lebih, Seneca dengan patuh melayani pemerintahan dan itu membuatnya kaya. Dua hal yang mungkin membuat dia tidak disukai oleh orang sesamanya dan mungkin oleh para pembaca modern juga. Namun, filosofi menawarkan antidot bagi atmosfer istana kekaisaran yang penuh racun. Seneca menulis begitu banyak panduan ketika mengabdi kepada Nero selama 15 tahun untuk memberi teman dan kolega senatornya kerangka moral yang digunakan saat menghadapi masa-masa sulit. Dia juga menulis sejumlah karya tragedi yang banyak di antaranya masih bertahan hingga kini, tetapi puisinya yang memiliki suasana amat berbeda dari prosanya tidak dimasukkan ke dalam buku ini. Seneca, sama seperti para pemimpin Romawi pada masanya, menemukan kerangka moral dalam Stoisisme, mazhab pemikiran Yunani yang dibawa ke Roma satu abad sebelumnya dan mulai berkembang di sana. Kaum Stoa mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mencari kerajaan dalam diri sendiri, kerajaan akal budi, tempat kesetiaan pada kebenaran dan pemahaman tentang alam mampu mendatangkan kebahagiaan bahkan bagi para budak yang tertindas, orang buangan yang melarat, atau tawanan yang tersiksa sekalipun. Bagi kaum Stoa, harta dan pangkat dianggap sebagai adiaphora, netral, sesuatu yang tidak akan memberikan kebahagiaan maupun kesedihan. Kebebasan dan kesehatan diinginkan selama keduanya memungkinkan pikiran dan pilihan etis berjalan selaras dengan logos, sebuah nalar ilahi yang, dalam pandangan Stoa, mengatur alam semesta dan menciptakan kebahagiaan sejati. Seandainya kebebasan kita dihancurkan oleh seorang tiran atau kesehatan kita terganggu, sehingga tindakan kita tidak bisa sesuai dengan nalar, kematian mungkin menjadi pilihan yang lebih baik daripada terus hidup dan bunuh diri, atau eutanasia mungkin bisa diterima. Seneca mewarisi pemikiran Stoa ini dari para pendahulu Yunani dan guru Romawinya, tetapi dia memberikan penekanan baru pada doktrin-doktrin tersebut, terutama yang berkaitan dengan berbagai bentuk kematian dan khususnya bunuh diri. Bahkan, topik bunuh diri ini lebih sering disoroti dalam karya Seneca dibanding dalam risalah Stoa lain yang masih bertahan hingga saat ini. Seperti Diskursus karya Epictetus atau Meditasi karya Marcus Aurelius. Sebagai pembaca modern, kita harus ingat bahwa sebagai orang dalam yang dipercayai dua penguasa Roma paling bejat, Seneca sudah sering menyaksikan berbagai macam bunuh diri yang dia jabarkan dalam esainya. Caligula dan Nero, dan begitu pula Kaisar Julio Claudian lainnya. Secara rutin memerintahkan para lawan-lawan politiknya untuk menghabisi nyawa mereka sendiri. Para kaisar itu mengancam akan mengeksekusi dan merampas harta mereka jika mereka menolak untuk bunuh diri. Seneca sudah menjadi saksi dari begitu banyak bunuh diri paksa itu sehingga dia kerap mempertanyakan apakah dan kapan kita perlu melarikan diri dari rasa sakit atau dari tekanan politik dengan frekuensi dan intensitas melebihi kaum Stoa lainnya. Di samping itu, Seneca bukan hanya sekedar pengikut Stoa yang murni dan doktriner. Seringkali dia meminjam gagasan dari Epikuranisme, mazhab pemikiran lainnya. Bahkan kematian hanyalah pemburaian kehidupan menjadi elemen-elemen lebih kecil yang akan menjadi kehidupan baru dalam wujud lain. Terkadang Seneca juga menyitir gagasan Platonisme mengenai keabadian dan reinkarnasi tak berkesudahan jiwa manusia. Dia memang masih belum yakin ada apa di alam baka, tetapi dia tahu pasti tidak ada yang perlu ditakutkan di sana dan gambaran akan monster dan siksaan di Hades yang disebarluaskan oleh para penjaga hanyalah dongeng belaka. Dia sendiri juga terkadang meragukan pandangannya terhadap eutanasia. Seringkali dia memuji mereka yang berani mendahului ajal yang menyakitkan atau eksekusi mati dengan mengakhiri hidup mereka sendiri tetapi dia juga mengagumi ketabahan mereka yang tak mau melakukannya. Bahkan soal bunuh diri sekalipun, yang dia lihat sebagai pilihan yang lebih baik daripada kehidupan yang hina dan tak bermoral, Seneca ternyata menyimpan satu keraguan. Jika keluarga dan teman-teman bergantung pada kita, dia mengaku dalam salah satu tulisannya di Surat-Surat Moral, kita harus menyeret kembali kehidupan kita dari tubir jurang. Dia sendiri yang pernah menderita penyakit pernapasan yang membuatnya sesak waktu masih muda, menolak bunuh diri demi ayahnya yang sudah tua, seperti yang dia ceritakan dalam Surat-Surat Moral 78.1. Kutipan surat yang tidak dimasukkan dalam buku ini. Hak untuk mati. Untuk kasus penyakit stadium akhir sekalipun, masih menjadi gagasan yang kontroversial bahkan bagi masyarakat modern. Bunuh diri yang dibantu dokter atau eutanasia sukarela baru dilegalkan. Pada saat buku ini ditulis, di beberapa negara dan di 4 dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Di sebagian besar negara tersebut, hukum yang mengatur masalah ini baru disetujui sejak 2 dekade terakhir. Perdebatan mengenai langkah hukum ini biasanya begitu sengit, dan mereka yang menolak kerap mendasarkan argumennya pada gagasan tentang kesucian kehidupan. Namun, tulisan-tulisan Seneca mengingatkan kita akan adanya kesucian kematian. Mati dengan baik sangatlah penting bagi Seneca. Entah itu berarti menerima kematian kita dengan lapang dada, memilih waktu dan metode kematian kita sendiri, atau seperti yang sering dia ilustrasikan dengan contoh-contoh yang jelas, dengan gagah berani menanggung siksaan yang mendera tubuh, yang datang entah dari tangan kita sendiri atau tangan musuh-musuh yang tak kenal ampun. Karena contoh-contoh kematian itu begitu sering ditulis dan menyeramkan, para pembaca modern kadang-kadang merasa tulisan Seneca begitu terobsesi dengan kematian. Namun, Seneca mungkin akan menimpali, pembaca seperti itu terobsesi dengan kehidupan, membohongi diri mereka dengan penyangkalan terhadap pentingnya kematian. Mati bagi Seneca merupakan salah satu bagian dari hidup yang paling penting, dan satu-satunya bagian yang tidak bisa dipelajari atau diasah melalui pengulangan. Karena kita hanya akan mati satu kali, dan mungkin saja tanpa peringatan, penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari dan selalu siaga setiap saat. Pelajari kematian, persiapkan kematian, berlatihlah menghadapi kematian. Perulangan yang terus muncul dalam tulisan-tulisannya, menurut pandangan Seneca, bukan karena obsesinya terhadap kematian, melainkan karena dia sadar ada begitu banyak yang kita pertaruhkan saat mengarungi ritual peralihan paling penting dan terakhir ini. Kita butuh seumur hidup mempelajari cara untuk hidup, dan mungkin ini yang lebih membuat kita terkejut. Kita juga butuh seumur hidup untuk mempelajari cara untuk mati. Tulisnya dalam Ihwal Singkatnya Kehidupan. Kutipan yang dimuat dalam buku ini merupakan cara Seneca agar kita bisa mempelajari kematian lebih cepat. Kutipan ini dipilih dari 8 panduan yang mengandung bayang-bayang kematian paling syarat dan ditulis selama seperempat abad kehidupan Seneca. Bagian 1. Persiapkan diri kita. Karya prosa terpenting Seneca, Surat-Surat Moral, merupakan kumpulan surat kepada teman dekatnya. Lucilius yang seperti Seneca berusia 60-an tahun ketika surat-surat mulai ditulis, 63-65 Masehi. Kematian dan sakratul maut merupakan topik yang paling banyak muncul dalam surat-surat tersebut, dan beberapa di antaranya bahkan hanya membahas topik tersebut, termasuk surat nomor 30, 70, 77, 93, dan 101. Semuanya disajikan dalam buku ini baik secara utuh, yang ditandai dengan salam pembuka dan penutup, maupun dalam kutipan panjang. Surat-surat ini biasanya diawali dengan kejadian sehari-hari dalam kehidupan Seneca, seperti menjenguk teman yang sedang sakit, atau seperti dalam kutipan di bawah, satu gagasan baru yang ditemukan Seneca ketika sedang membaca. Walaupun berupa korespondensi yang intim, surat-surat moral memang ditulis untuk diterbitkan, dan kau yang terdapat dalam surat-surat tersebut terkadang merujuk pada Lucilius, tetapi terkadang juga pada masyarakat Romawi, atau bahkan umat manusia pada umumnya. Epicurus mengatakan, "Bersiaplah untuk kematian," atau dengan kata lain yang lebih mudah kita pahami, penting sekali mempelajari cara untuk mati. Mungkin kau mengira, sia-sia belaka mempelajari sesuatu yang hanya akan digunakan sekali. Tapi justru inilah alasan kita harus mempersiapkannya. Kita harus selalu mempelajari sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dari pengalaman bahwa kita tahu. Bersiaplah untuk kematian. Orang yang memberitahukan hal ini juga meminta kita untuk mempersiapkan kebebasan. Orang yang belajar cara untuk mati telah melupakan cara menjadi budak. Pengetahuan ini memberi kuasa yang melebihi, bahkan di luar, semua kuasa lain. Apa pentingnya penjara, penjaga, dan Grendel bagi mereka ini? Mereka punya kunci menuju kebebasan. Hanya ada satu belenggu yang mengikat kita, yakni kecintaan akan hidup. Jika belenggu itu tidak bisa dilepaskan, perlahan-lahan kita harus mengurangi cengkeramannya sehingga ketika waktunya telah tiba, tidak ada yang bisa menahan maupun mencegah kita untuk siap melakukan apa yang harus kita lakukan. Surat-surat 26.8-10. Dalam kutipan surat di bawah ini, Seneca membimbing Lucilius untuk memberi saran kepada seorang kawan yang tidak disebutkan namanya, yang menarik diri dari kehidupan sosial dan menjalani khalwat. Apabila kawanmu lahir di Partia, dia tentulah telah menggenggam busur panah sejak kecil. Apabila dia lahir di Jerman, dia akan mengacungkan tombak setelah menginjak remaja. Apabila dia hidup pada masa leluhur kita, dia akan belajar menjadi kavaleri dan membasmi musuhnya dalam pertarungan dengan tangan kosong. Setiap bangsa memiliki pelajaran yang berbeda untuk memenangkan hati sekaligus pemerintah rakyatnya. Lalu, kalau begitu, pelajaran mana yang seharusnya dikuasai kawanmu? Yang mampu melawan semua jenis senjata dan melawan segala macam musuh, memandang rendah kematian. Tak seorang pun ragu bahwa kematian mengandung sesuatu yang menakutkan. Sampai-sampai pikiran kita, yang oleh alam dianugerahi rasa cinta diri, terusik olehnya. Kalau tidak, tentu kita tidak perlu bersiap-siap atau berlatih untuk menghadapi maut, karena kita akan menyambut kematian dengan sukarela, sama seperti kita semua selalu terdorong untuk hidup lama. Tak seorang pun belajar agar bisa berbaring dengan nyaman di atas hamparan padang rumput yang hijau, jika kebetulan itu diperlukan, tetapi kita justru menempa diri untuk hal-hal ini. Tetap teguh untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang diamanahkan sekalipun di bawah siksaan, atau tetap berjaga-jaga sepanjang malam meskipun terluka, dan jika perlu, tanpa bersandar pada tombak, karena kantuk diam-diam mendatangi mereka yang menyadarkan diri. Akan tetapi, bagaimana jika hasrat untuk hidup lama justru mencengkeramu? Kau harus yakin bahwa sesungguhnya segala yang tidak lagi tampak, dan yang telah kembali ke alam semesta tempat semua berasal, dan kemudian akan dilahirkan kembali, bukan berarti lenyap selama-lamanya. Segala sesuatunya berhenti, tetapi tidak mati. Sama seperti kematian, yang kita takuti dan jauhi, yang menghentikan hidup kita hanya untuk sementara, bukan selama-lamanya. Akan tiba saatnya ketika kita kembali melihat cahaya. Banyak yang tidak mau menyongsong hari itu karena kita akan kembali tanpa kenangan kehidupan kita sebelumnya. Namun, aku akan membimbingmu dengan seksama. Bagaimana segala yang kelihatannya sudah mati sebenarnya hanya berubah bentuk atau unsur. Oleh karena itu, barang siapa akan kembali ke dunia, maka ia harus meninggalkannya terlebih dulu dengan lapang dada. Lihatlah bagaimana semesta berputar kembali ke titik mula-mula. Kau akan menyadari tidak ada yang punah di jagat raya ini. Tetapi semua akan datang dan pergi silih berganti. Musim panas berlalu, tetapi tahun akan berjalan membawa musim panas yang baru. Musim dingin meluruh, tetapi waktu yang bergulir akan mengembalikannya. Malam menutupi matahari, tetapi dalam sekejap sinar mentari akan menghapus pekatnya malam. Rasi bintang terus bergeser hingga kembali ke tempatnya semula. Sebagian benda-benda langit akan selalu terbit, sementara bagian yang lain tenggelam di sisi ufuk yang lain. Izinkan sekarang aku mengakhiri surat ini. Tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Bayi, anak kecil, atau orang-orang yang pikirannya terganggu, tidak ada yang takut pada kematian. Sangat menyedihkan apabila nalar tidak memberi kita rasa damai yang sama seperti yang dibuahkan oleh kebodohan. Salam. Surat-surat 36.7 sampai 12. Sepanjang hidupnya, Seneca menderita penyakit pernapasan, kemungkinan besar juga karena tuberkulosis dan asma. Rasa sakitnya begitu hebat hingga sewaktu masih muda, dia pernah ingin bunuh diri, menurut tulisannya sendiri. Dia pasti mengalami serangan sesak napas seperti yang dia gambarkan dalam surat berikut ini selama hidupnya, tapi serangan itu semakin parah seiring dengan pertambahan usia. Apalagi mengingat sebutan para dokter untuk penyakit sesak napas itu, menurut Seneca adalah meditatio mortis, persiapan untuk mati. Lucius yang terkasih, sudah lama penyakit ini tidak menderaku, tetapi tiba-tiba saja kamu kembali. Penyakit yang mana, katamu? Pertanyaan yang tepat karena tidak ada penyakit yang belum pernah kuderita. Namun, bisa dibilang penyakit ini sudah jadi jatahku. Aku tidak tahu apa nama penyakit ini dalam bahasa Yunani, tapi rasanya tepat sekali kalau disebut suspirium. Penyakit ini menyerang secara tiba-tiba dan dalam sekejap. Seperti pusaran angin, serangannya biasanya berakhir dalam 1 jam, karena siapa yang bisa tahan dengan sakaratul maut yang panjang? Semua rasa sakit dan ancaman bahaya sudah pernah kujalani. Tak satu pun yang kurasa lebih menjengkelkan daripada penyakit ini. Dan bagaimana aku bisa merasa begitu? Ini jelas bukan penyakit biasa, sesuatu yang sama sekali berbeda, melainkan kehilangan hidup dan jiwa. Karena itu, para tabib menyebutnya persiapan untuk mati, dan terkadang jiwa kitalah yang menyelesaikan persiapan itu. Apa kau mengira aku sedang gembira saat menulis surat ini karena aku berhasil lolos dari maut? Menurutku menggelikan sekali untuk mensyukuri kesembuhanku seakan kesehatanku sudah kembali sempurna. Sama menggelikannya dengan mengumumkan kemenangan ketika persidangan ditunda. Meski demikian, bahkan ketika aku sedang tercekik, aku tidak berhenti menenangkan diri dengan pikiran yang berani dan menyenangkan. Apakah ini? Kataku pada diri sendiri. Apakah kematian mencobaiku sedemikian seringnya? Namun biarlah, sebab aku juga sudah lama sering menguji kematian. Kapan aku menguji kematian, katamu? Sebelum aku lahir, sebab kematian adalah ketiadaan. Aku tahu seperti apa itu. Rasanya sama saja setelah aku pergi dengan sebelum aku ada. Apabila maut memiliki kuasa siksa, penyiksaan itu pasti juga ada sebelum kita melihat terang dunia. Tapi, saat itu, kita tidak merasakan apapun yang menyusahkan. Aku bertanya padamu, sungguh tololkah apabila seseorang menganggap suatu pelita lebih tidak berguna setelah dipadamkan dibandingkan sebelum dinyalakan? Kita juga dipadamkan dan dinyalakan. Di antara dua masa itu, kita memiliki perasaan dan pengalaman. Sebelum dan sesudahnya, hanya damai yang sejati. Jika aku tidak keliru, kita salah memahami ini, Lucilius. Kita mengira kematian hanya akan tiba sesudah kehidupan. Padahal sebenarnya kematian datang sebelum dan sesudahnya. Apapun yang ada sebelum kita adalah kematian. Apa artinya jika kau mati atau tidak pernah dilahirkan? Keduanya sama-sama berarti kau tidak pernah ada. Tak henti-hentinya aku mengatakan kepada diriku sendiri pemicu semangat ini dan lainnya. Dengan diam, karena tak ada lagi ruang untuk kata-kata. Lalu, penyakit suspirium ini yang membuatku tersengal-sengal sedikit demi sedikit membiarkanku bernapas lebih panjang dan akhir-akhirnya meredah. Namun, penyakit ini sudah menetap dan meskipun serangannya sudah berhenti, aku masih belum bisa bernapas dengan wajar dan mudah. Aku merasakan jeda di antara iramanya selang waktu di setiap tarikan napas. Percayalah padaku, aku tidak akan gentar di saat-saat terakhir. Aku sudah siap. Aku tidak memikirkan apa yang ada di hari esok. Puji dan contohlah orang yang tidak takut mati. Sekalipun hidup itu menyenangkan, apa utamanya pergi karena dicampakan? Tetapi di situ pun ada kebijaksanaan yang bisa dipetik. Aku dicampakan, tetapi aku memang memutuskan untuk pergi. Orang bijak tidak akan pernah merasa dicampakan, karena dicampakan berarti diusir dari tempat yang dengan terpaksa kau tinggalkan. Orang bijak tidak pernah melakukan sesuatu karena paksaan. Ia terlepas dari keharusan itu karena ia mengingini yang ditimpakan keterpaksaan pada dirinya, sampai nanti, Surat-surat 54. Dalam usahamu untuk senantiasa ugahari, tidak ada yang lebih bermanfaat untukmu selain sering merenungkan betapa singkat kehidupan seseorang dan betapa tidak pastinya itu. Apapun yang kau jalani, arahkan selalu pandanganmu pada kematian. Surat-surat 114.27. Bagian 2. Jangan merasa takut. Saat mulai menulis karya agungnya, Surat-surat Moral pada 63 Masehi, Seneca telah menulis banyak panduan etik selama lebih dari seperempat abad. Karya pertamanya yang masih bertahan hingga saat ini, yang ditulis pada 40-an Masehi, berupa surat penghiburan yang dimaksudkan untuk melipur sahabat atau keluarga, termasuk ibunya sendiri, yang berduka karena ditinggal orang-orang terkasihnya. Dalam penghiburan untuk Marcia, yang menjadi sumber kutipan di bawah ini dan beberapa kutipan lain dalam buku ini, Seneca menulis untuk seorang ibu yang sedang meratapi kematian putranya yang masih remaja. Ingatlah bahwa orang mati tidak lagi dirundung penyakit, dan kisah-kisah yang menggambarkan akhirat sebagai sumber ketakutan hanyalah dongeng belaka. Tak ada kegelapan yang menyelimuti orang mati, atau penjara, sungai yang penuh lidah api membara, dan air sungai Lethe yang membantu orang mati melupakan kepahitan masa lalunya. Tidak akan ada penghakiman, tidak ada terdakwa, tidak ada tiran yang berkuasa untuk kedua kalinya di tanah kebebasan. Para penyair mengarang itu semua demi olah imajinasi semata, dan mengusik pikiran kita dengan teror-teror gabuk. Kematian akan membatalkan semua nestapa, suatu penghujung yang tak bisa dilalui oleh penyakit, mengembalikan kita pada kedamaian yang menaungi kita sebelum kita lahir. Barang siapa mengasihani orang mati, biarkanlah dia juga mengasihani orang yang belum lahir. Untuk Marcia 19.4. Dalam esainya, Ihwal Ketenangan Pikiran, Seneca menunjukkan bahwa takut akan kematian tidak hanya membuat proses menghadapi sakratul maut menjadi lebih sulit, tetapi juga menodai kehormatan dan integritas moral seluruh kehidupan. Dalam kutipan kedua di bawah ini, dia memberi contoh Julius Canus, lelaki yang mungkin tidak akan pernah kita kenal jika tidak dikisahkan Seneca, untuk menggambarkan kejernihan berpikir orang-orang yang tidak takut mati. Apa yang memberatkanmu untuk kembali ke tempat asalmu? Barang siapa tidak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan buruk. Sebab itu, kita harus pertama-tama dan yang terutama menurunkan harga yang kita tetapkan untuk kehidupan dan menganggap setiap tarikan nafas kita tak beda dengan semua yang kita pandang murah. Seperti kata Cicero, kita tidak suka terhadap gladiator yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi, kita mendukung mereka jika mereka menolak sikap semacam itu secara terbuka. Kita semua tahu hal yang sama akan menimpa kita semua. Tetapi takut menghadapi ajal itu sendiri seringkali menjadi penyebab kematian. Dewi Fortuna yang menganggap kita permainannya berkata, "Mengapa aku harus membiarkan kalian hidup, wahai makhluk rendahan penakut? Kalian akan merasakan luka dan sayatan yang lebih parah bila tidak mau belajar menyodorkan tenggorokan kalian ke mata pedang dengan sukarela. Tetapi kalian akan hidup lebih panjang dan mati lebih mudah apabila menerima tebasan pedang tanpa mengelitkan leher atau mengangkat tangan kalian. Orang yang takut akan kematian tidak akan pernah membantu orang-orang yang masih hidup. Namun dia yang telah mengetahui bahwa kematian sudah tersurat begitu dia dikandung akan hidup dengan berpegang pada prinsip ini, dan di saat yang bersamaan dia akan memastikan dengan menggunakan kekuatan berpikirnya bahwa segala yang menimpanya tidak ada yang mengejutkan." Ihwal Ketenangan Pikiran 11.4-6. Julius Canus, sosok yang luar biasa mengagumkan, terlibat dalam perseteruan panjang dengan Caligula. Saat dia meninggalkan ruangan, Caligula, titisan Valaris itu, berkata, "Supaya kau tidak terbuai oleh angan-angan absurd, aku perintahkan kau dieksekusi." Canus membalas, "Terima kasih, penguasa terbaik. Aku tidak yakin apa yang sedang dia rasakan. Aku hanya bisa membayangkan beberapa kemungkinan." Apa Kanus sebenarnya ingin menghina kaisar dengan memperlihatkan betapa agung kelalimannya sehingga kematian pun bagaikan anugerah? Atau dia sebenarnya sedang mencela kehilangan sang kaisar sebab orang-orang yang anaknya dihukum mati atau yang hartanya dirampas mengucap syukur dengan cara seperti ini? Atau apakah dia menerima hukuman itu dengan senang hati seperti hadiah berupa kebebasan? Apapun alasannya, balasan Kanus memperlihatkan keleluasaan berpikirnya. Dia sedang bermain dan ketika perwira yang bertugas mengumpulkan orang-orang yang hendak dihukum mati menyuruhnya bersiap menuju tempat eksekusi, tak kala mendengar perintah sang perwira, Kanus menghitung bidak yang dia kumpulkan dan berpesan pada kawannya. Semoga kau tidak curang dan mengaku menang setelah aku mati. Kemudian dia berpaling pada perwira dan berkata, kau yang jadi saksinya, aku unggul satu angka. Ihwal ketenangan pikiran 14.4-7. Di usia senjanya, ditilik dari surat-surat moral, Seneca melihat begitu banyak penyakit dan kematian menimpa kawan dekatnya, dan dia mencatat dengan seksama bagaimana mereka menghadapi tantangan terakhirnya. Seneca kemudian menggunakan kematian mereka sebagai contoh dalam petuanya bagi seorang kawan, Lucilius, dan bagi seluruh penduduk Romawi melalui penerbitan surat-surat. Lucilius yang terkasih, aku pergi menjumpai Aufidius Bassus, seorang lelaki terhormat yang terpukul dan bergumul dengan usianya yang telah lanjut. Namun perkara usia ini lebih banyak membebani ketimbang meringankan hatinya. Karena usia senja bersandar padanya dengan beban yang teramat berat. Tubuhnya sebagaimana kau tahu semakin lemah dan ringkih. Sekian lama dia mencoba mempertahankan atau lebih tepatnya menambal sulam raganya. Tetapi tiba-tiba saja semua ambiar. Sama seperti ketika air mulai memasuki lambung kapal, satu atau dua lubang masih bisa ditambal. Tetapi saat celah itu bermunculan di banyak tempat, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kapal pecah itu. Persis seperti tubuh manusia yang sudah berumur, kelemahan raga bisa diperkuat dan disanggah selama beberapa waktu. Namun ketika seperti bangunan yang sudah lapuk, sendi yang menghubungkan satu bagian terlepas, dan bagian yang lain juga rompal saat kau menambal retakan lama, sudah saatnya kau mencari cara untuk segera meninggalkannya. Namun, Bassus sahabat kita tetap berpikiran tajam. Filosofi membekalinya dengan satu hal ini. Tetap bahagia ketika kematian sudah mulai menjelang. Tetap kuat dan bersuka cita tak peduli seperti apa keadaan raga kita. Dan tidak menyerah bahkan ketika tubuh kita sudah ingin menyerah. Seorang nahkoda yang hebat akan tetap berlayar walau dengan layar yang robek. Dan kalaupun dia harus membuang muatan, dia tetap mengemudikan bagian kapal yang tersisa dalam jalurnya. Inilah yang sahabat kita, Bassus, lakukan. Dia melihat akhir kehidupannya dengan sikap dan ekspresi yang tampaknya terlalu berjarak, bahkan ketika ia memandang akhir kehidupan orang lain. Ini sesuatu yang hebat. Lucilius dan selalu saja layak untuk dipelajari. Ketika saat-saat terakhir yang tak terelakkan itu tiba, pergilah dengan pikiran yang tenang. Beberapa kematian berkelindan dengan harapan, penyakit sembuh, api bisa dipadamkan, reruntuhan tak sampai mengenai mereka yang nyaris tertimpa. Laut memuntahkan kembali, dengan aman dan selamat, mereka yang dengan ganas ditelannya. Prajurit menarik pedangnya dari leher dia yang kalah. Namun, siapapun yang diantarkan usia tua menuju kematian, tak punya harapan apapun. Baginya tidak akan pernah ada penangguhan hukuman. Tidak ada cara mati yang lebih lambat dan berlangsung lebih lama. Di mataku, Bassus terlihat sedang membaringkan jasadnya sendiri untuk dimakamkan dan menemaninya hingga ke pemakaman. Dia hidup seperti seorang yang lolos dari kematian, dan berduka untuk dirinya sendiri sebagaimana layaknya seorang arif bijaksana. Karena sedemikian lepasnya dia membicarakan kematian dan menghadapinya dengan tenang, kita pun berpikir, jika ada yang mengganggu atau menakutkan dalam urusan menjelang ajal ini, maka itu adalah kesalahan orang yang berhadapan dengannya, bukan kematian itu sendiri. Tak ada yang lebih mencemaskan ketika menghadapi sakratul maut daripada membayangkan setelah kematian. Aneh sekali mengkhawatirkan sesuatu yang tidak akan kau rasakan, sama seperti mengkhawatirkan sesuatu yang bahkan tidak akan pernah kau alami. Atau, adakah yang pernah berpikir kematian akan bisa dirasakan, Di saat kematian menjadi satu-satunya hal yang membuat kita tak bisa lagi merasa apa-apa. Karena itu, kata Basus, sejauh ini, kematian melampaui segala kejahatan sebagaimana dia melampaui segala ketakutan terhadap kejahatan. Aku tahu, hal ini sering dikatakan dan sudah pasti terus diulang-ulang, tetapi tak pernah kata-kata itu bermakna bagiku. Baik ketika aku membacanya atau mendengar orang-orang mengatakan kita tidak boleh takut pada apapun yang tidak mengerikan. Bagiku, orang yang berbicara dari tubir kematianlah yang paling pantas bersuara. Aku akan berterus terang tentang apa yang aku yakini. Menurutku, orang yang berada dalam pusaran kematian lebih berani daripada yang hanya berkitar di tepiannya. Dekat dengan kematian mampu membangkitkan keteguhan hati, bahkan bagi mereka yang tak acuh sekalipun, untuk menghadapi yang niscaya, seperti gladiator yang segugup apapun ketika bertarung, akan menyorongkan lehernya pada musuh dan mengarahkan mata pedangnya ke dirinya sendiri jika gagal menyasar lawan. Namun, kematian yang masih sejangkauan, yang tentu akan tiba, tidak akan membangkitkan keteguhan tekad yang tak tergoyahkan. Sesuatu yang langka dan hanya bisa dicapai oleh seorang bijak. Oleh karena itu, aku akan mendengarkan dengan senang hati siapapun yang bisa seolah bercerita tentang kematian, memberikan pendapatnya tentang hal itu, dan menggambarkan bagaimana rasanya melihat kematian dari dekat. Aku menduga kau akan lebih percaya dan mengindahkan orang yang hidup kembali dan memberitahumu berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri bahwa kematian tidaklah jahat. Tetapi mereka yang sudah pernah berhadapan dengan kematian, yang melihatnya mendekat, dan kemudian memeluknya, dapat dengan baik memberitahumu kecemasan yang muncul ketika kematian datang. Basus bisa dikatakan termasuk di antara orang-orang itu, yang tidak ingin kita terperdaya. Basus mengatakan, takut akan kematian sama bodohnya dengan takut akan usia tua. Karena usia tua membuntuti usia muda dan kematian membuntuti usia tua. Barang siapa tidak ingin mati, dia berarti juga tidak ingin hidup. Kehidupan dianugerahkan dengan kematian sebagai batasannya. Penghujung yang berlaku bagi semua orang. Takut akan kematian adalah sebuah ketidakwarasan karena rasa takut hanya untuk sesuatu yang tidak kita yakini. Kematian adalah kepastian yang hanya perlu ditunggu. Keniscayaan kematian juga adil dan tidak dapat dilawan. Dan siapa yang bisa mengeluh ketika mengalami keadaan yang dialami semua orang? Langkah pertama menuju keadilan adalah kesamarataan. Namun sekarang tidak ada gunanya melawan kehendak alam. Alam ingin hukum kita sama seperti hukumnya. Apapun yang dibangun oleh alam, dia jugalah yang menghancurkannya. Dan apa yang dihancurkan, dia bangun kembali. Sesungguhnya, apabila kebetulan usia tua mengantarkan seseorang dengan perlahan, bukan dengan tiba-tiba merenggutnya dari kehidupan, melainkan melepasnya sedikit demi sedikit, orang itu seharusnya bersyukur kepada para dewa karena membawanya ke tempat peristirahatan setelah ia menjalani kehidupannya, yang diperlukan oleh semua orang dan disambut oleh mereka yang letih. Kau bisa melihat, ada orang-orang yang menambahkan kematian yang bahkan lebih sungguh-sungguh daripada mengejar kehidupan. Aku tidak tahu mana yang membuhulkan tekad lebih kuat untuk kita, mereka yang memohon kematian atau yang menunggunya dengan tenang dan gembira. Kelompok pertama kadang-kadang muncul akibat ketidakwarasan atau amarah yang tiba-tiba membuncah, sementara kelompok yang kedua cerminan ketenangan yang lahir dari pertimbangan yang matang. Beberapa orang menemui ajal dalam keadaan marah, tetapi tidak ada orang yang menyambut kematian dengan sukacita selain mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk itu sejak lama. Harus kuakui, aku mengunjungi Basus, kawan yang baik itu agak sering, karena beberapa alasan, sebagian untuk mencari tahu apakah keadaannya tetap sama setiap kali aku menjenguknya, atau apakah tekadnya melunak seiring dengan tubuhnya yang semakin melemah. Nyatanya, tekadnya semakin membaja, seperti kusir kereta yang nyata-nyata semakin bersemangat ketika mendekati putaran ketujuh pacuan yang merupakan putaran terakhir. Basus sekiranya mengatakan, sesuai dengan ajaran Epikourus, bahwa dia berharap pertama-tama tidak akan ada rasa sakit ketika dia mengembuskan napas terakhir. Tetapi jikapun sakit itu ada, dia tetap merasakan penghiburan dari singkatnya penderitaan itu, karena jika sakit itu sangat hebat, tentu tidak akan bertahan lama. Bukan hanya itu, buat dia terasa melegakan, sekalipun jika jiwanya tercabut dari tubuhnya dengan susah payah, hanya dengan memikirkan bahwa setelah rasa sakit ini, dia tidak akan lagi bisa merasakan sakit. Namun, dia juga tak ragu bahwa jiwanya yang rentah sudah ada di ujung bibir dan tak butuh kekuatan yang besar untuk menariknya keluar. Lidah api yang telah melalap tiang kayu harus segera dipadamkan dengan air, atau terkadang dengan merobohkan bangunannya, kata Basus. Tetapi api yang kehabisan bahan bakar akan mati dengan sendirinya. Aku mendengarkan kata-katanya dengan sukacita, Lucilius. Bukan karena aku mendengar sesuatu yang baru, tapi karena aku ditarik pada apa yang sudah tepat di depan mataku. Lalu apa? Apakah aku belum pernah menyaksikan orang mempersingkat hidup mereka? Tentu sudah. Tapi orang-orang yang mendatangi kematian tanpa rasa benci terhadap kehidupan, yang menerima kematian dan bukan sengaja memanggil kematian agar mendekat, meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Basus pernah mengatakan, penderitaan yang kita rasakan itu kita buat sendiri. Kita gentar ketika kita percaya kematian sudah dekat. Tapi siapa yang tidak dekat dengan kematian ketika kematian itu bersiaga dan menunggu di setiap kesempatan, di segala tempat? Coba pikirkan, kata Basus. Ketika sesuatu seperti mendekat yang mungkin menyebabkan kematian kita, berapa banyak penyebab lain yang mungkin sudah di tangan yang tidak kita takuti? Seorang musuh mengancam seorang dengan kematian, tetapi sakit perut yang membunuhnya. Jika kita ingin mengelompokkan alasan kita takut, kita akan menemukan beberapa sungguh-sungguh ada, sementara yang lain hanya tampak ada. Kita bukan takut akan kematian, tetapi pikiran akan kematian itu sendiri. Jarak kematian dengan kita selalu sama. Jika memandang kematian patut ditakuti, kita harusnya selalu takut. Adakah jam-jam tertentu yang dikecualikan dari ancaman kematian? Namun, aku harus khawatir kau akan membenci surat yang bertele-tele ini lebih daripada kematian. Jadi aku akan mengakhirinya. Pesan untukmu, pelajari kematian senantiasa sehingga kau tidak akan pernah lagi takut sampai nanti. Surat-surat 30. Bukan kematian yang mulia, tetapi menghadapi sakratul maut dengan berani. Tidak ada yang mengagumi kematian, tetapi kita kagum pada orang yang jiwanya direnggut sebelum terkacaukan. Kematian yang agung dalam kasus Cato menjadi sesuatu yang hina dan memalukan pada Decimus. Inilah Decimus, sosok yang sembari mencari-cari alasan untuk menangguhkan kematiannya, meskipun sudah takdirnya untuk mati. Pergi menyingkir untuk mengosongkan isi perutnya, dan ketika dipanggil untuk menerima hukuman mati dan diperintahkan untuk menjulurkan lehernya, dia berkata, "Aku akan menjulurkan leherku jika aku bisa tetap hidup." Sungguh sinting. Berusaha kabur saat tak ada jalan untuk mundur. "Aku akan julurkan leherku jika aku bisa tetap hidup," dia hampir menambahkan. Sekalipun di bawah kuasa Antonius, itulah orang yang layak dibiarkan hidup. Baiklah. Namun, seperti yang telah kusampaikan sebelumnya, kau lihat, kematian itu sendiri bukanlah sesuatu yang baik maupun jahat. Cato memanfaatkannya dengan sangat terhormat, sementara Decimus sangat memalukan. Segala sesuatu yang tidak memiliki kemuliaan sendiri akan menjadi mulia ketika keutamaan ditambahkan padanya. Logam mula-mula tidak terasa dingin maupun panas, akan menjadi panas ketika diletakkan dalam perapian, dan mendingin ketika direndam di dalam air. Kematian menjadi terhormat dengan cara yang terhormat, yakni keutamaan dan pikiran yang mencibir pada tampilan luar. Namun Lucilius, bahkan di antara yang kita anggap berada di tengah antara yang baik dan yang buruk, tetap ada pembeda yang harus dibuat. Kematianlah tidaklah netral, indifferent, seperti apakah jumlah rambut di kepalamu ganjil atau genap. Kematian adalah satu di antara berbagai hal yang tidak buruk. Meskipun begitu, dia memiliki tampilan luar yang buruk, sebab kecintaan akan diri sendiri dan hasrat untuk memelihara serta mempertahankan diri sendiri sudah mengakar, bersama dengan keengganan untuk binasa yang tampaknya merampas begitu banyak kebaikan dari kita dan menjauhkan dari kelimpahan hal-hal yang biasa kita rasakan. Dan ini pula lah yang mengasingkan kita dari kematian. Kita tahu apa yang ada sekarang di hadapan kita, tetapi tidak tahu seperti apa yang akan kita hadapi setelah melewatinya, dan kita takut pada yang tidak kita ketahui. Lagi pula, ketakutan kita akan kegelapan adalah alami, dan kematian dipahami akan menuntut kita pada kegelapan. Jadi, walaupun kematian merupakan sesuatu yang netral, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan dengan mudah. Pikiran kita haruslah ditajamkan dengan latihan keras agar tahan untuk selalu awas terhadap kematian dan menyadari kedatangannya. Kematian harus dipandang lebih rendah daripada seharusnya. Kita menelan lebih banyak cerita tentang kematian karena kepercayaan, dan begitu banyak pemikir hebat yang berusaha untuk memperparah reputasi kematian yang sudah buruk. Ada begitu banyak gambaran tentang penjara bawah tanah dan dunia yang diselubungi kegelapan abadi, tempat penjaga gerbang Orcus raksasa berseluncur di atas repih tulang-tulang dalam gua bersimbah darah, menakuti arwah-arwah tak berdarah dengan gonggong abadi. Dan meskipun kau percaya kisah itu hanyalah dongeng belaka dan tidak ada yang bisa mengira orang mati di alam barsak, ada ketakutan lain yang diam-diam menyelinap. Orang takut berada di akhirat seperti takut tidak berada di mana-mana. Dengan segala yang memicu ketakutan kita itu, yang didengungkan ke telinga kita sekian lamanya, mengapa mati dengan gagah berani tidak menjadi sesuatu yang mulia? Suatu capaian terbesar pikiran manusia. Pikiran tidak akan pernah mengusahakan keutamaan apabila menganggap kematian sesuatu yang jahat. Tetapi itu akan terjadi bila menganggap kematian sebagai sesuatu yang netral. Surat-surat 82.10-7. Jika kehidupan lebih lama dianugerahkan kepadamu, sudah sepantasnya lah kamu merasakan sakit, haus, lapar, dan usia tua, serta penyakit, kehilangan, dan kematian. Namun tidak ada alasan untuk percaya pada mereka yang bersuara kencang di sekitarmu. Tak ada di antara semua yang disebutkan itu yang buruk. Tak ada yang tak tertahankan maupun kejam. Rasa takut melekati semua itu hanya karena disepakati demikian. Kau takut akan kematian, tetapi ketakutanmu hanyalah desas-desus. Dan adakah yang lebih bodoh selain orang yang takut dengan kata-kata? Sahabat kita, Demetrius, sering mengatakan, kata-kata orang bebal muncul dari tempat yang sama dengan suara gemuruh perut mereka. Yang penting bagiku, katanya, apakah gemuruh itu berasal dari atas atau dari bawah? Bodoh sekali jika mereka takut dicela oleh orang-orang tercela. Demikian pula, sama seperti tidak ada alasan bagimu untuk takut dengan desas-desus jahat, kau juga tidak punya alasan untuk takut pada sesuatu yang seharusnya tidak kau takuti apabila desas-desus tidak merasukimu. Tidak ada orang bijak yang mengambil risiko terpercik desas-desus jahat, bukan? Kematian juga memiliki reputasi yang buruk, tetapi jangan biarkan hal itu memperburuk kematian di mata kita. Tak seorang pun yang mendakwa kematian seperti itu pernah mengalaminya dan lancang sekali mengutuk sesuatu yang tidak kau ketahui sama sekali. Namun, kau betul-betul tahu, paling tidak, ada banyak orang yang menganggap kematian sesuatu yang berfaedah. Berapa banyak orang yang dibebaskan kematian dari siksaan, kemiskinan, ratapan, hukuman, keletihan. Kita tidak dibawa cengkeraman kuasa siapa-siapa jika kematian dalam kuasa kita. Surat-surat 91.18-21. Kutipan di bawah ini didahului dengan gambaran akan dimensi astral suatu kontemplasi yang tenang, sesuatu yang hendak dicapai oleh pikiran sang filsuf. Dalam kalimat terakhir, Seneca menampilkan kemampuan retorikanya yang hebat, mata yang tajam untuk sampai pada analogi yang cerdas dan menusuk. Ketika berhasil melambung hingga ke tataran tertinggi ini, pikiran akan menjelma pengawas, bukan penyayang, tubuh dan menganggap rasa raga sekadar beban yang harus ditanggung. Juga, pikiran tidak tunduk pada apa yang ditugaskan. Tidak ada manusia bebas yang menjadi budak tubuh jasmani. Tak perlu menyebut tuan-tuan lain yang lahir dari perhatian berlebihan terhadap tubuh. Kuasa tubuh itu suram dan banyak tuntutan. Orang yang berpikiran biasa meninggalkan tubuhnya, yang berpikiran hebat meloncat keluar dari tubuhnya. Tak seorang pun bertanya akan berakhir seperti apa tubuh mereka setelah ditinggalkan, tapi persis seperti kita abai dengan cukuran jenggot atau rambut kita, demikian pula pikiran adiluhung itu, yang bersiap meninggalkan wadak manusiawinya, menganggap keadaan air wadah itu entah terbakar api atau terkubur tanah atau dicabik binatang liar tidaklah penting baginya seperti tembuni bagi orok. Surat-surat 92.33-34. Bagian 3, jangan ada penyesalan. Dalam karya awalnya yang hingga kini masih bertahan, Penghiburan untuk Marcia, Seneca menerima tantangan berat untuk meyakinkan seorang ibu agar tidak berduka karena kematian putranya. Dalam tulisannya itu dan dalam karyanya yang lain, Seneca bersikeras dengan berbagai macam argumen bahwa penghargaan kita pada umur panjang dan naluri kita untuk merasa kehilangan ketika satu kehidupan berlangsung singkat sama sekali keliru. Dia mati terlalu cepat, masih muda. Seandainya saja dia masih punya waktu yang membentang di hadapannya selama mungkin hingga batas hidup manusia. Seberapa lamakah itu? Kita terlahir dalam ruang waktu tersingkat yang dengan segera akan memberi jalan untuk kehidupan berikutnya. Apakah aku hanya berbicara tentang rentang hidup kita yang seperti kita tahu menggelinding dengan kecepatan luar biasa? Coba pertimbangkan usia kota-kota itu. Kau akan menyadari kota-kota yang membanggakan keantikannya sekalipun hanya bertahan dalam waktu singkat. Semua urusan manusia sangatlah pendek, sementara terbatas pada rapihan ruang waktu yang kekal. Kita memandang bumi ini beserta kota, penduduk, dan sungainya yang dikelilingi oleh lautan hanyalah noktah mungil jika dibandingkan dengan segala masa. Waktu yang berentang lebih panjang daripada dunia ini, terutama karena usia dunia ini dilipat gandakan berkali-kali sepanjang masa. Apa artinya mengulur sesuatu apabila waktu yang ditambahkan nyaris tidak berarti apa-apa? Hanya ada satu cara agar kita bisa mengatakan hidup yang kita jalani panjang apabila kita merasa cukup. Sebut saja siapa manusia-manusia tangguh yang umur panjangnya sudah melegenda. Kau bisa menghitung usia mereka masing-masing dalam ratusan dan puluhan tahun. Tetapi ketika kau biarkan pikiranmu berkelana ke segala zaman, tidak ada bedanya antara kehidupan paling panjang dan paling singkat sekalipun jika kau ukur seberapa lama seseorang hidup dan membandingkannya dengan seberapa lama dia tidak hidup. Untuk Marcia 21.1-3. Dalam 4 kutipan dari surat-surat berikut, yang masing-masing disajikan sebagian atau utuh, Seneca berusaha keras untuk meyakinkan para pembacanya bahwa kehidupan hendaknya diukur menurut kualitas, bukan kuantitas, dan perpanjangan hidup bukanlah sesuatu yang dikehendaki dalam dan oleh kehidupan itu sendiri. Hal ini, yang begitu benderang, tetapi sulit untuk diterima, sangat mendasar dalam filosofi Seneca. Segala bentuk kesenangan yang lain atau pengalaman fisik sewajarnya memiliki titik akhir, satu titik saat kita merasa puas ketika hal-hal itu berakhir. Kita seharusnya berupaya keras untuk mencapai kepuasan hidup serupa seperti Seneca yang mendaku dan telah mencapainya. Lucilius yang terkasih, mari kita berhenti menginginkan apa yang kita inginkan. Aku sendiri mengusahakan sedemikian rupa karena sudah tua, agar tidak menginginkan hal yang sama seperti waktu aku masih kanak-kanak. Sepanjang siang dan juga malam-malamku, hanya untuk satu tujuan ini. Inilah tugas sekaligus pembelajaranku untuk mengakhiri kebatilan lama. Aku selalu mengusahakannya, sehingga setiap hari kuanggap sebagai versi singkat seluruh hidupku. Aku tidak meraupnya. Demi Hercules, seolah-olah hari ini adalah hari terakhirku, tetapi aku merengkunya seolah-olah hari ini bisa jadi adalah hari terakhirku. Tentu saja aku menulis surat ini seakan maut segera datang menjemput saat aku sedang menulisnya. Aku sudah siap untuk berangkat. Aku menikmati hidupku sejauh ini karena aku tidak banyak menghabiskan waktu untuk menghitung berapa lama lagi sisa hidupku. Sebelum menjadi tua, aku selalu berhati-hati agar hidup dengan baik. Di usia tua aku menjaga agar dapat mati dengan baik. Dan masuk dalam sakratul maut dengan baik berarti menjalaninya dengan sukarela. Mari kita tata pikirkan kita agar kita menginginkan apapun yang dikehendaki keadaan, dan secara khusus agar kita merenungkan akhir hidup kita tanpa rasa sedih. Kita harus bersiap menghadapi kematian sebelum bersiap untuk kehidupan. Kehidupan kita sudah lengkap, tetapi kita masih saja menambahkan perlengkapan lain. seakan ada yang kurang dan selalu saja akan ada. Bukan tahun atau hari, tetapi pikiranlah yang menentukan apakah kita sudah hidup cukup. Lucilius yang terkasih, aku telah menjalani hidup yang kurasa cukup. Sudah penuh, aku menunggu kematian sampai nanti. Surat-surat 61. Tullius Marcellinus, yang kau kenal dengan amat baik, pemuda pendiam yang segera akan menjadi tua, mengidap penyakit yang bukannya tak ada obatnya, begitu berlarut-larut mengganggu dan merepotkannya, sehingga dia mulai menimbang-nimbang kemungkinan untuk mati. Dia mengumpulkan kawan-kawannya, tiap-tiap dari mereka, dengan takut-takut, entah mendesaknya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia pikirkan untuk dirinya sendiri, atau sebaliknya, menjilatnya dengan mengiyakan setiap kata-katanya, dan memberi saran yang mereka kira akan menyenangkan telinga Marcellinus yang sedang menimbang pilihan-pilihannya. Namun, kawan setua kita, kawan yang mengagumkan dan lelaki yang pemberani dan penuh semangat, untuk memujinya dengan kata-kata yang memang pantas untuknya, memberinya nasihat terbaik menurutku. Dia mengawali kata-katanya seperti ini: Marcellinus, jangan siksa dirimu seolah kau sedang memikirkan masalah besar. Hidup bukanlah persoalan besar. Semua budakmu mengalaminya, juga semua binatang. Mati dengan terhormat, arif dan berani, itu baru hebat. Coba timbang, sudah berapa lama kau melakukan hal-hal yang sama? Makanan, tidur, berahi, begitulah siklus yang kita lalui. Oleh karenanya, bukan cuma orang bijak, berani atau malang, tetapi orang yang cuma sedang merasa kesal pun yang ingin mati. Lelaki itu tidak lagi memerlukan juru bicara, melainkan seorang pembantu. Budak-budak tidak mau mendengar kata-katanya. Karena itu, dia mulai dengan meredakan ketakutan para budak. Dia menegaskan, para pembantu rumah tangga akan dihukum hanya apabila tidak jelas apakah keputusan tuan mereka untuk mati adalah pilihannya sendiri. Kalau tidak begitu, kata dia, itu akan jadi contoh yang buruk, entah itu karena pembantu rumah tangga berusaha membunuh tuannya atau mencegah si tuan melakukannya. Lalu dia berpaling pada Marcellinus seorang diri, menasihatinya bahwa seperti pada akhir pesta jamuan malam sisa makanan dibagikan kepada para tamu, bukan sesuatu yang tidak manusiawi jika para pengunjung hidup, dia memberikan sesuatu pada orang-orang yang seumur hidup sudah membantunya. Marcellinus adalah orang yang berpikiran terbuka, murah hati, bahkan ketika harta bendanya sendiri harus dipertaruhkan, dia masih saja membagi-bagikan sedikit hartanya kepada budak-budaknya yang bercucuran air mata dan menenteramkan hati mereka. Dia tidak memerlukan sebilah pedang atau pertumpahan darah. Dia berpuasa selama 3 hari lalu menyuruh seseorang untuk mendirikan tenda di dalam kamarnya. Bak berisi air kemudian dibawa masuk. Dia berendam di dalamnya lama sekali. Dan ketika air panas ditambahkan, sedikit demi sedikit dia menyelinap pergi, bukannya tanpa kenikmatan tertentu. Seperti yang dia katakan, kenikmatan yang bisa timbul dari hilangnya secara lembut kesadaran diri yang tidak asing bagi kita, yang pikirannya kadang kemana-mana. Aku sudah melantur, tetapi kau akan merasa cerita ini bukannya tidak menyenangkan. Karena kau akan belajar bahwa kematian seorang yang adalah sahabatmu tidaklah menyulitkan ataupun menyakitkan. Meskipun secara sadar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia meninggalkan dunia dengan cara sangat halus, seperti menyelinap begitu saja dari kehidupan. Namun kisah ini bukan tak bermanfaat, sebab kebutuhan kerap mengarahkan kita pada contoh-contoh semacam itu. Sering kita seharusnya mati, tetapi tidak berharap demikian, atau sedang sekarat tetapi tidak ingin mati. Tak ada orang yang begitu lugunya sampai-sampai tidak tahu saat dia pasti mati, tetapi ketika dia mendekati saat itu, dia berbalik, gentar, dan memohon-mohon. Akan tetapi, tidakkah seseorang akan terlihat sangat tolol olehmu apabila dia menatap karena 1000 tahun yang lalu dia belum hidup? Setolol itulah orang itu jika ia meratap karena tidak akan hidup 1000 tahun lagi. Keduanya sama saja. Kau tidak akan hidup sama seperti kau tidak pernah hidup. Masa lalu maupun masa depan bukanlah milikmu. Kau dilemparkan hidup-hidup dalam masa yang sekejap ini. Berapa lama kau akan memperpanjangnya? Mengapa harus meratap? Apa yang kau cari? Usahamu sia-sia. Berhentilah berharap membelokkan takdir para dewa dengan doamu. Takdir sudah tersurat dan tetap, diatur oleh suatu kuasa agung dan kekal. Kau akan pergi ke tempat yang sama dengan semua orang. Apa yang aneh dengan hal itu? Kau lahir di bawah hukum ini, yang juga berlaku untuk ayahmu, ibumu, leluhurmu, semua yang lahir sebelum dirimu, semua yang lahir setelah dirimu. Sebuah rangkaian yang tak terputus yang tidak dapat diubah oleh upaya apapun, mengikat dan menyeret segala hal. Betapa banyak orang-orang yang belum mati akan mengikuti jejakmu. Betapa besar kerumunan yang akan menemanimu. Kau akan menghadapinya dengan lebih berani, aku bayangkan, jika ada ribuan makhluk sedang menghadapi sakaratul maut bersamamu. Sesungguhnya ada ribuan, baik manusia maupun binatang, yang menghembuskan nafas terakhir dengan berbagai cara saat ini ketika kau ragu untuk mati. Apakah kau tidak pernah berpikir suatu saat kau akan tiba ke tempat yang selalu kau tuju? Tidak ada perjalanan tanpa titik akhir. Apakah kau mengira aku akan mengisahkan contoh-contoh orang hebat? Tidak. Kali ini aku akan bercerita tentang para pemuda. Ada seorang Sparta yang menurut legenda masih begitu belia ketika ditawan oleh para musuhnya. Berteriak dalam logat Dorik, aku tidak akan menjadi budak. Dan kemudian menepati sumpahnya. Kali pertama dia diperintahkan untuk mengerjakan tugas yang merendahkan layaknya seorang budak. Dia disuruh untuk membawakan pispot. Dia meremukkan kepalanya sendiri dengan mengantukannya ke dinding. Kebebasan hanya tinggal sejengkal lagi akan di tangan. Mengapa harus menjadi budak? Bukankah kau lebih memilih putra mati seperti itu daripada berumur panjang hingga tidak lagi cekatan? Lalu kenapa kau merasa terganggu ketika mati dengan berani adalah tugas bahkan untuk para bocah? Anggaplah kau menolak untuk mengikuti teladannya. Kau akan dibawa dengan paksa. Oleh sebab itu, jadikanlah peraturan penguasa lain milikmu. Apa kau tidak mau mengikuti sikap pemuda itu dan berkata, aku bukanlah budak. Sungguh kau manusia malang. Kau adalah budak bagi orang, bagi harta benda, bagi kehidupan. Sebab kehidupan yang dijalani tanpa keberanian untuk mati merupakan wujud perbudakan. Apa yang harus kau tunggu? Kau sudah melahap segala kenikmatan yang menunda dan menahanmu dalam kehidupan. Tidak ada lagi yang kau anggap baru. Tidak ada lagi yang sanggup memuaskanmu karena semuanya itu membuatmu muak. Kau tahu seperti apa rasa anggur dan tabar. Tidak ada bedanya ratusan jambangan anggur mengalir dari kemihmu ataupun ribuan. Kau hanyalah kantong anggur. Kau tahu dengan baik rasa tiram dan belanak. Hasratmu untuk memuaskan diri tidak menyisakan satu hal pun tanpa pernah dicoba untuk tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, hal-hal semacam inilah yang akan direnggut darimu secara paksa. Ada lagi yang membuatmu sedih karena direnggut darimu, sahabat-sahabatmu. Tetapi, tahukah kau bagaimana caranya menjadi seorang teman? Negaramu, apakah kau sebegitu tingginya menjunjung negaramu sampai-sampai menunda makan malam? Cahaya matahari, kau mungkin akan memadamkannya kalau bisa. Karena adakah yang sudah kau lakukan yang layak mendapat terang? Akui saja, bukan mendambakan kedudukan di senat atau forum atau bahkan dunia ini yang membuatmu enggan untuk mati. Kau terpaksa meninggalkan pasar-pasar kelontong yang sudah tidak kau sisakan sedikit pun isinya. Kau takut akan kematian, tetapi lihatlah bagaimana kau mencemoohnya di antara jamuan jejamuranmu. Kau ingin tetap hidup, tetapi apa kau tahu caranya? Kau takut mati, kenapa? Bukankah hidupmu sudah mati? Julius Caesar, saat sedang melintasi Via Latina, dicegat seorang tahanan yang keluar dari kawalan penjaga, seorang laki-laki yang janggutnya menjuntai hingga ke dada, yang meminta untuk dihukum mati. Jadi kau sekarang hidup, kata Caesar. Itulah jawaban tepat yang harus kita berikan pada orang-orang yang menganggap kematian memberikan kelegaan. Kau takut mati, tapi apa sekarang kau hidup? Tapi aku berharap tetap hidup. Seseorang berkata, aku sedang mengerjakan banyak hal-hal mulia. Aku tidak ingin meninggalkan kewajiban kehidupanku yang selalu kutunaikan dengan cermat dan semangat. Apa? Tidakkah kau sadar bahwa mati juga merupakan salah satu kewajiban kehidupan? Kau tidak mengabaikan kewajiban apapun. Kewajiban hidup tidak tertentu jumlahnya. Tidak ada batasan berapa yang harus kau selesaikan. Tidak ada hidup yang tidak singkat. Jika kau memperhatikan sifat segala hal, bahkan hidup Nestor sangatlah singkat, atau Satya sekalipun, yang meminta di batu nisannya ditulis keterangan bahwa dia telah hidup selama 99 tahun. Kau lihat dalam dirinya sosok yang memuliakan umur panjang. Namun, siapa yang bisa tahan terhadap perempuan itu seandainya dia cukup beruntung bisa hidup hingga seabad penuh? Sama seperti menceritakan suatu kisah. Begitu juga kehidupan, yang penting adalah seberapa baik hal itu dilakukan, bukan seberapa lama. Tidak penting di mana kau menghentikannya. Berhentilah sukamu, hanya saja berikanlah penutup yang indah. Sampai jumpa. Surat-surat 77.5-20. Lucius yang terkasih, dalam suratmu yang meratapi kematian filsuf Metronax, yang kau katakan dia bisa dan seharusnya hidup lebih lama, aku tidak mendapati sikap adil yang tak kurang-kurang kau perlihatkan dalam segala perkara dan terhadap setiap orang, tetapi kurang terlihat dalam perkara satu ini, seperti layaknya orang lain. Aku sudah melihat banyak orang mampu tetap berpikiran tenang dan adil ketika menghadapi sesama manusia, tetapi tidak ada yang bisa memiliki ketenangan yang sama saat berhadapan dengan para dewa. Justru sebaliknya, kita mengeluh pada sang takdir setiap hari. Mengapa orang itu dicabut di tengah-tengah perjalanannya? Mengapa orang lain yang itu tidak diambil saja? Mengapa dia memperpanjang usianya yang sudah tua, menyusahkan dirinya sendiri dan orang lain? Mana yang menurutmu lebih adil? Aku bertanya padamu. Kau mematuhi alam atau alam yang mematuhimu? Dan apakah ada bedanya seberapa cepat kau harus meninggalkan satu tempat yang sudah pasti cepat atau lambat harus kau tinggalkan? Kita sepatutnya berusaha untuk tidak hidup lama, tetapi cukup. Karena kita perlu sang takdir untuk bisa hidup lama, tetapi kita perlu pikiran kita untuk bisa hidup cukup. Hidup itu panjang apabila dijalani sepenuhnya, dan hidup akan berisi apabila pikiran kembali pada kodratnya dan memegang kendali atas dirinya. Apa gunanya hidup selama 80 tahun yang dihabiskan dengan berbalas-malasan bagi seseorang? Dia tidak hidup, hanya mengulur-ulur hidup. Dia tidak terlambat mati, tetapi sudah lama mati. Dia hidup selama 80 tahun, benar, tetapi itu bergantung pada kapan kau mulai mengakui kematiannya. Dia mati di puncak usia prima, benar, tetapi dia telah melaksanakan tanggung jawab seorang warga negara yang baik, kawan yang baik, dan putra yang baik. Tidak satu tugas pun yang tidak terselesaikan dalam hidupnya. Usianya memang terputus begitu saja, tetapi kehidupannya telah lengkap. Dia hidup selama 80 tahun. Bukan, dia hanya sekedar ada selama 80 tahun. Kecuali kau berkata, dia hidup dengan makna yang sama saat kita berkata, pohon itu hidup. Sementara untuk aku sendiri, aku tidak akan menolak tambahan usia beberapa tahun lagi. Namun seandainya kehidupanku diputus di tengah-tengah pun, aku tetap akan berkata aku tak kekurangan sesuatu pun yang membuat hidupku bahagia. Aku tidak berencana untuk hidup sampai nanti sebagaimana dijanjikan oleh angan-anganku yang tamak, tetapi aku menjalani setiap hariku bagaikan itu hari terakhirku. Sama seperti manusia berperawakan pendek tetap bisa menjadi manusia yang utuh, demikian pula kehidupan bisa tetap utuh dalam waktu singkat. Panjang usia berada di luar kendali kita. Bukan kuasaku untuk mengatur berapa lama aku akan ada, tetapi berapa lama aku sungguh-sungguh ada. Periksalah ini padaku. Aku tidak akan mengarungi rentang hidupku seperti melalui bayang-bayang gelap, tetapi aku akan menghidupi hidupku, tidak melewatkannya. Seperti apa rentang kehidupan yang paling utuh? Kau mungkin bertanya. Hidup hingga mencapai kearifan. Barang siapa berhasil mencapai tujuan tersebut, ia tidak mengakhiri hidupnya pada titik terjauh, tetapi pada titik tertinggi. Biarkan ia benar-benar bersuka cita dan mengucap syukur pada para dewa, serta pada dirinya sendiri. Biarkan dia menghargai semesta karena ciptaan dirinya, dan pantaslah itu, karena dia mengembalikan kepada semesta kehidupan yang lebih baik daripada yang dia peroleh. Dia telah menetapkan orang baik itu seperti apa, serta memperlihatkan ukuran-ukuran dan kualitasnya. Kalaupun dia menambahkan sesuatu, tambahan itu akan sama seperti yang ada sebelumnya. Berapa lama hidup kita? Kita telah menikmati pemahaman atas segala hal. Kita tahu dari apa alam membentuk dirinya, bagaimana alam menata dunia, dengan apa dia mengulirkan musim demi musim, bagaimana dia mengakhiri semua yang pernah ada, dan menjadikan dirinya sendiri akhir dari semua itu. Kita tahu bintang-bintang bergerak karena daya mereka sendiri. Kita tahu tidak ada yang bergeming selain bumi, dan kita tahu semua benda langit bergerak dalam kecepatan yang tetap. Kita mengerti bagaimana bulan melaju lebih cepat daripada matahari dan mengapa walaupun lebih lambat, dia mampu meninggalkan benda yang lebih cepat. Kita paham bagaimana bulan memancarkan dan kehilangan cahaya, apa yang membangunkan malam dan mengembalikan siang. Perjalanan telah menanti, ke tempat kau bisa mengamati semua ini lebih dekat. Orang bijak berkata, bukan karena ini aku lebih berani untuk mati, bukan karena aku mengira jalanku menuju para dewa terbentang jelas di hadapanku. Aku memang layak diterima di hadirat mereka dan aku telah berada di antara mereka. Aku telah mengirim pikiranku ke sana, dan mereka mengirimkan miliknya kepadaku. Namun, andaikan ragaku musnah dan tidak ada lagi ciri manusiawiku yang tersisa setelah kematian, aku tetap memiliki pikiran, sekalipun itu tak akan kemana-mana ketika aku sudah tiada. Apakah kau yakin tidak menganggap mereka yang mati pada akhir pertandingan lebih bahagia daripada mereka yang mangkat di tengah pesta pertandingan itu? Dalam waktu yang tidak kurang daripada itu, kita akan saling mendahului untuk mati. Kematian menghampiri kita semua. Pembunuh mengikuti jejak korbannya. Kita mencemaskan sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak penting. Apa pentingnya berapa lama kau mengelak dari sesuatu yang tidak bisa kau hindari? Sampai jumpa. Surat-surat 93. Lucius yang terkasih. Setiap hari, setiap jam memperlihatkan betapa kita bukan apa-apa, dan senantiasa menyodorkan argumen-argumen baru untuk meyakinkan siapapun yang lupa akan kerapuhannya. Semua itu memaksa mereka yang telah sampai pada perenungan tentang yang abadi untuk memandang pada kematian. Apa maksud dari pembuka ini? Kau barangkali bertanya-tanya. Kau sudah mengenal Cornelius Senecio, seorang prajurit Romawi yang ternama dan berdedikasi. Dia berhasil mengangkat martabatnya dari keluarga yang sederhana dan meluncur tanpa hambatan menuju keadaan yang lebih baik, sebab meningkatkan status lebih mudah daripada membangunnya dari nol. Kekayaan juga cenderung bergerak lambat dalam lingkungan yang miskin dan bertahan seperti itu sampai bisa keluar dari situasi itu. Tetapi Senecio hanya tinggal sejengkal lagi mencapai kekayaan berkat dua hal yang berhasil guna, yaitu kepiawaian mengumpulkan harta benda dan mengelolanya. Salah satunya mungkin membuatnya kaya. Lelaki yang sangat pintar berhemat ini, yang memperhatikan kesehatan tubuhnya sama seperti ia merawat harta bendanya, setelah mengunjungiku pagi ini, sebagaimana sudah menjadi kebiasaannya, dan kemudian duduk di samping sahabatnya yang sakit keras sepanjang siang dan dengan duka yang semakin berat malam, lalu menyantap makan malam yang menyenangkan, tiba-tiba saja mengalami serangan angina dan nyaris tidak bisa bernafas melalui tenggorokannya yang tersumbat sampai fajar menjelang. Maka hanya beberapa jam setelah menjalankan tugas-tugasnya sebagai lelaki yang sehat walafiat, dia mati. Dia mangkat, lelaki yang memiliki bisnis baik di darat maupun di laut, yang mulai terlibat dalam urusan orang banyak dan tidak membiarkan satu sumber keuntungan pun terbengkalai, pada puncak keberuntungannya saat gelombang kekayaan membanjirinya. Taburlah benih pirmu, Meliboeus, dan tata pohon anggurmu berjajar selarik. Betapa bodoh merancang sesuatu di saat kita bukan penguasa masa depan. Betapa gilanya harapan dan jauh di masa depan yang diangankan para pemrakarsa. Aku ingin membeli sesuatu, membangun sesuatu, meminjamkan dan mengumpulkan, menumpuk kehormatan, dan akhirnya aku akan menghabiskan masa tuaku yang kepayahan dan menjenuhkan itu untuk bersantai. Dengarkanlah aku. Segala sesuatunya tidak ada yang pasti, bahkan bagi orang-orang berkecukupan sekalipun. Tak seorang pun bisa menjanjikan masa depan apapun untuk dirinya sendiri. Yang ada di tangan terlepas, dan kesempatan pun memangkas waktu yang terbentang di depan kita. Waktu bergulir menurut hukum tertentu, tetapi bergerak dalam kegelapan. Apa pentingnya buatku sesuatu yang jelas di hadapan alam tetapi tampak buram di hadapanku? Kita merencanakan untuk berlayar jauh dan menunda-nunda kepulangan ke tanah kelahiran setelah melintasi pantai-pantai asing, mengalami kampanye militer dan ganjaran Laman membangun benteng perlindungan, mengumpulkan suara untuk pemilihan gubernur dan mendapat kenaikan jabatan dari satu instansi ke instansi lainnya, sementara kematian berdiri di sisi kita. Dan karena kematian tidak pernah direnungkan kecuali saat menimpa orang lain, berbagai contoh kematian menumpuk di depan mata kita, tapi sekedar menimbulkan keheranan saat tak menjadi pemikiran kita. Namun apa yang lebih bodoh daripada terheran-heran bahwa sesuatu akan terjadi pada hari tertentu sementara hal itu bisa datang kapanpun? Titik akhir kita sudah ditentukan sesuai dengan suratan takdir yang niscaya, tetapi tidak ada di antara kita yang tahu masih berapa jauh tujuan akhir perjalanan kita. Oleh karenanya, mari tetapkan pikiran seolah kita telah memasuki putaran terakhir. Bergegaslah untuk hidup, Lucilius, dan anggap setiap harimu adalah unik. Manusia yang sudah membiasakan diri dengan cara berpikir semacam ini, yang hidupnya telah utuh setiap harinya, akan terbebas dari rasa khawatir. Tetapi untuk mereka yang hidup karena harapan semata, setiap momen yang datang mendekat akan terlepas dan akan digantikan oleh ketamakan dan yang paling menyeramkan sekaligus sumber petaka lainnya, takut akan kematian. Dari pikiran seperti itulah doa picisan Maenas berasal. Dan dalam doanya dia bisa menerima ketidakberdayaan diri, kecacatan maupun bilah salib yang baru diruncikan ujungnya. Asalkan di tengah segala penderitaan itu dia masih diberi nafas kehidupan. Jadikan tanganku layuh, jadikan tungkaiku lumpuh, buatlah punggungku bungkuk, cabuti gigiku yang goyah. Selama tetap hidup, semuanya baik. Selamatkanlah nyawaku, bahkan jika aku harus duduk di atas salib yang lancip. Di dalam doanya, dia menginginkan sesuatu yang justru akan membawa malapetaka terbesar, seandainya dikabulkan dan berusaha menunda penyiksaan seolah itu sama dengan hidup. Bayangkan saat Vergilius mengucapkan kata-kata ini untuknya. Apakah sungguh suatu petaka, Sakratul Maut ini? Dia menginginkan penderitaan paling dahsyat, sesuatu yang terberat untuk ditanggung, terus berlanjut dan berlarut-larut, dan untuk apa? Kehidupan yang lebih panjang nampaknya. Namun, apa artinya hidup jika sekedar sekarat yang berkepanjangan? Apakah ada seorang yang lebih memilih dicincang-cincang oleh penyiksanya, bagian demi bagian tubuhnya dihilangkan, dan menyerahkan nyawanya untuk dicabut perlahan-lahan daripada mengeluarkannya dalam satu embusan singkat? Apakah ada seorang yang dalam keadaan bungkuk, lemah, dengan dada dan bahu yang lepuh dan lebam, ketika diseret menuju potongan salib jahanam, yang sekalipun telah terlepas dari ikatannya menyebabkan banyak kematian, bersedia untuk mengulur-ulur hidupnya yang begitu penuh dengan siksaan? Lakukan saja jika bersedia, sangkalah bahwa kematian adalah anugerah alam. Namun, banyak orang yang bersedia menukar kematian dengan hal-hal lebih buruk, mengkhianati seorang kawan demi hidup lebih lama, atau menyerahkan anak-anak mereka dengan tangan mereka sendiri untuk pemuasan nafsu gasang, supaya bisa menyaksikan fajar baru menyingsing, fajar yang menyaksikan dosa mereka yang terlalu banyak. Hasrat untuk hidup harus kita singkirkan. Kita harus memahami bahwa tidak ada bedanya kapan kau mengalami sesuatu yang pasti akan kau alami pada satu atau lain waktu. Bahwa yang terpenting adalah seberapa baik kau hidup, bukan seberapa panjang. Dan seringkali baik tidak berarti berumur panjang. Sampai jumpa. Surat-surat 101. Bagian 4. Bebaskan diri kita. Dalam kutipan berikut, Seneca sekali lagi menghibur Marcia yang sedang berduka karena kematian putranya yang masih remaja. Pada satu bagian, dia juga mengungkit ayah Marcia yang beberapa tahun sebelumnya berpuasa sampai mati untuk menghindari hukuman dari Kaisar Tiberius. Ajalnya tiba tepat saat para senat yang merupakan koleganya mematuhi titah sang kaisar, memutuskan agar dia dihukum mati. Kematian seperti itu, yang dipilih oleh kemauan sendiri dan bukan dipaksakan oleh penguasa, sangat menggetarkan hati Seneca pada masa pemerintahan Caligula. Kemungkinan besar ketika penghiburan untuk Marcia ditulis, dan pada masa paruh kedua pemerintahan Nero, saat dia menulis surat-surat. Kedua kaisar itu mengidap paranoia. Keduanya menghendaki begitu banyak rakyat yang mereka curigai sebagai pengkhianat, termasuk Seneca pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Atau kalau tidak, kedua kaisar itu akan menjatuhkan hukuman mati dan merampas harta mereka. Pola yang terjadi berulang kali ini yang menjadikan bunuh diri sebagai jalan menuju kebebasan diri dalam benak Seneca. Oh, betapa tak peduli mereka dengan kesusahannya. Mereka yang tidak memuliakan dan menantikan kematian sebagai berkat terbaik dari alam. Entah kematian itu akan menghalangi kebahagiaan atau menjauhkan bencana. Entah itu akan mengakhiri kejenuhan dan kelelahan para lansia, atau justru menghambat mekarnya para pemuda yang sedang menantikan masa depan cerah, atau memanggil pulang para remaja sebelum sampai pada jalan yang lebih sulit. Kematian merupakan akhir bagi semua orang, penawar bagi banyak orang, dan bagi sebagian orang lagi, jawaban atas doa mereka, dan yang lebih pantas merasakan hal ini adalah mereka yang didatangi kematian sebelum memintanya. Kematian melepaskan mereka yang diperbudak oleh para tuan yang dibenci, melonggarkan belenggu para tawanan, membebaskan dari penjara mereka yang ditahan oleh penguasa yang sewenang-wenang. Bagi para eksil yang pandangan dan pikiran mereka senantiasa tertaut pada tanah air, kematian membuktikan bahwa tidak ada bedanya tanah yang mereka pijak sekarang dengan kampung halaman. Kematian bahkan mengimpaskan segalanya. Di saat sang takdir dengan tidak adilnya membagi-bagikan kepemilikan bersama dan mendahulukan satu orang dari yang lainnya walaupun mereka lahir dengan hak-hak yang setara. Titik akhir tempat tidak ada lagi orang yang harus menuruti perintah orang lain. Keadaan ketika orang-orang tidak lagi mempedulikan kerendahan derajatnya, jalan yang tidak tertutup untuk siapapun, sebuah akhir, Marsia, yang begitu didambakan ayahmu. Aku nyatakan, kematianlah yang membuat kelahiran bukan sebuah penderitaan, yang membuatku tidak tumbang di hadapan ancaman hidup, yang membiarkan pikiranku tetap waras dan terkendali. Aku bisa mengajukan banding. Lihatlah ke sini. Aku melihat salib-salib penyiksaan, dan semuanya tidak hanya sejenis, tetapi berbagai macam dari beragam pembuat yang berbeda-beda. Sebab ada beberapa orang yang menggantung orang lain terbalik dengan kepala menghujam bumi. Beberapa yang lainnya mencucukkan batang salib menembus alat kelamin, sementara yang lainnya mementang tangan di atas salib. Aku melihat lira-lira. Aku melihat pencambukan dan aneka peralatan yang dirancang untuk menghancurkan kaki dan tangan. Tetapi aku juga melihat kematian. Di sebelah sana ada musuh yang haus darah dan warga sebangsa yang jemawa. Tetapi aku melihat kematian di sana pula. Perbudakan bukanlah suatu beban. Apabila tuanmu membuatmu merasa muak, kau bisa menyeberang menuju kebebasan dengan satu langkah. Aku menyayangimu, wahai kehidupan, karena anugerah kematian. Untuk Marsia 20.1. Kutipan di bawah ini diambil dari karya awal Seneca, De Ira, Ihwal Amarah, membabarkan pendapatnya tentang persamaan mencolok antara bunuh diri dan kebebasan pribadi. Bagian ini muncul tepat setelah pembebasan Seneca tentang dua tiran dari timur dekat, Cambises dan Astyages, yang memperlakukan secara biadab para menteri utama mereka. Cambises membunuh putra Prespes dan menjadikannya target panah, sementara Astyages menjamu Harpagus dengan rebusan daging anak-anaknya sendiri. Kisah-kisah ini serta tanggapan Seneca terhadap keduanya menjadi sesuatu yang unik, mengingat Seneca sendiri di kemudian hari, mungkin tak lama setelah tulisan ini ditulis, menjadi menteri utama pada masa pemerintahan Nero muda. Kita tidak akan meminta pembaca kita untuk mematuhi perintah para penyiksa. Kita sebaliknya akan menunjukkan bahwa dalam perbudakan apapun, jalan menuju kebebasan sesungguhnya terbuka lebar. Apabila pikiran seorang sakit dan menyedihkan karena kegagalannya sendiri, pikiran bisa mengakhiri penderitaannya. Aku akan berkata kepada mereka yang berhadapan dengan seorang raja yang mengarahkan pandangannya ke dada sahabat-sahabatnya, atau kepada mereka yang tuannya mengenyangkan seorang ayah dengan isi perut anak-anaknya sendiri. Apa yang kau keluhkan, manusia bodoh? Apalagi yang kau harapkan? Sang musuh akan membebaskanmu dengan cara menumpas isi keluargamu, atau seorang raja akan terbang menjemputmu, melebarkan kekuasaannya dari jauh, kemanapun kau melempar pandang, akhir dari penderitaanmu bisa terlihat. Kau lihat tempat yang tinggi dan curam itu. Dari sana jalan kebebasan mengular turun. Kau lihat laut itu, sungai itu, sumur itu. Kebebasan berdiam di sana, di dasarnya. Kau lihat pohon yang kerdil, kerekot, dan kerontang itu. Kebebasanmu menggantung pada batangnya. Lihat lehermu sendiri, tenggorokmu, jantungmu. Semuanya merupakan jalan keluar dari perbudakan. Apa jalan-jalan yang kutunjukkan padamu ini terlalu sulit, menuntut tekad dan tenaga? Maka apabila kau bertanya apa jalan menuju kebebasan, aku akan berkata, setiap pembuluh darah dalam tubuhmu. Ihwal kemarahan 3.15.3. Seneca sering membicarakan kematian Marcus Porcius Cato yang terjadi satu abad sebelum dia hidup sebagai contoh pembebasan diri melalui bunuh diri. Cato, seorang penganut Stoa yang setia, melawan Julius Caesar baik dalam senat maupun di medan pertempuran dengan dalih untuk mencegah Romawi menjadi negara otokrasi. Setelah dia kalah dalam pertempuran penting di Afrika Utara, dekat Utika, Cato menarik diri ke dalam kamar pribadinya dan memburai perutnya dengan pedang. Sahabat-sahabatnya menemukannya masih hidup dan menyuruh tabib untuk menjahit lukanya, tetapi Cato dengan tegar mengudar jahitannya dan menghabisi nyawanya sendiri. Seneca berpendapat, kematian Cato patut dicontoh karena motivasi politisnya. Inspirasi filosofisnya, Cato sedang membaca Phaedo karya Plato, suatu dialog yang membahas keabadian jiwa tepat sebelum mengakhiri hidupnya, dan yang terpenting karena keputusan yang diambilnya untuk menyelesaikan kematian ini. Aku berkata kepadamu, aku tidak bisa menemukan apapun yang oleh Jupiter akan dianggap lebih indah di muka bumi ini daripada yang dilihatnya pada Cato, yang tetap berdiri tegak di tengah kehancuran umum meskipun pasukannya telah dikalahkan lebih dari sekali. Biarlah semuanya tunduk di bawah kendali satu orang, kata sang dewa. Biarlah tanah dijaga oleh bala tentara dan laut dijaga oleh armada. Biarlah pasukan Caesar mengepung pelabuhan. Tetapi Cato akan tetap memiliki jalan keluar. Dia akan membuka jalan lebar-lebar menuju kebebasan dengan tangannya sendiri. Pedang ini, yang suci dan terbebas dari noda perang saudara, pada akhirnya akan mengerjakan perkara yang berani dan mulia. Pedang ini akan memberi kepada Cato kebebasan yang tidak bisa diberikan bagi tanah kelahirannya. Laksanakanlah, wahai jiwaku, tugas yang telah lama kau renungkan. Rengutlah dirimu dari urusan manusia. Petreius dan Juba bertarung dalam suatu pertempuran dan roboh. Masing-masing dihabisi oleh tangan yang lain. Itu perjanjian yang gagah dan mulia dengan maut, tetapi tidak selesai dengan untuk keanggunan kami. Bagi Cato, mengusahakan kematian dari tangan orang lain sama hinanya dengan mencari kehidupan. Sudah jelas bagiku, para dewa akan memandang dengan penuh sukacita sementara lelaki itu untuk balasan dendamnya yang paling kejam, memikirkan keselamatan orang lain dan tetap membantu mereka yang meninggalkannya mencari jalan keluar. Sementara dia merenungkan pelajarannya di malam terakhirnya, sementara dia menusukkan pedangnya ke dadanya yang kudus, sementara dia memburai isi tubuhnya dan mencabut dengan tangannya sendiri jiwa yang begitu murni, yang terlalu suci untuk bisa dinodai oleh bila logam. Karena alasan inilah aku yakin lukanya dibuat tidak cukup dalam atau mematikan. Menyaksikan Cato hanya sekali tidaklah cukup bagi para dewa daim. Keutamaannya dipertahankan dan selalu dikenang, sehingga dapat timbul dengan sendirinya dalam peran yang lebih sulit. Memasuki kematian untuk kali kedua memerlukan tekad yang lebih besar daripada yang pertama kali. Mengapa pula para dewa menolak setuju ketika seorang yang telah mereka asuh meninggalkan hidup dengan cara yang begitu terhormat dan mengesankan? Kematian menyucikan mereka dengan yang cara mengakhiri hayatnya memperoleh pujian bahkan oleh orang-orang yang takut akan kematian. Ihwal takdir 2.9. Setelah membahas wafatnya Cato dalam bagian pembuka ihwal takdir di atas, Seneca kembali memunculkan gagasan bunuh diri sebagai wujud pembebasan diri dalam bagian penutup yang berisi sosok dewa tanpa nama yang sedang berbicara kepada umat manusia. Yang terutama, aku telah mengatur agar tak ada yang akan mengurungmu secara paksa. Pintu keluar terbuka lebar. Bila tidak ingin melawan, kau bisa kabur. Jadi, dari semua tuntutan yang aku ingin kau jalani, Aku akan membuat cakratul maut paling mudah. Aku letakkan jiwamu di tepi lereng bukit yang menurun. Jika itu berlarut-larut, tunggulah sebentar dan kau akan lihat betapa singkat dan mudahnya jalan menuju kebebasan. Aku memberikan kepadamu penundaan yang jauh lebih singkat untuk meninggalkan dunia daripada untuk memasukinya. Jika tidak, kuasa sang takdir atas dirimu akan lebih besar. Jika waktu yang diperlukan umat manusia untuk menghadapi sakratul maut sepanjang waktu untuk dilahirkan. Biarlah segala waktu dan ruang mengajarkanmu untuk mengingat betapa mudahnya meninggalkan alam dan mengembalikan anugerahnya kepadanya. Di atas altar-altar dan dalam upacara orang-orang yang mempersembahkan kurban dengan hikmat, di mana mereka berdoa memohon kehidupan, pelajarilah kematian. Perhatikanlah tubuh lembu-lembu jantan yang kedembal dirobohkan oleh sayatan kecil, dan ayunan tangan manusia membinasakan hewan bertenaga besar. Otot-otot leher mereka diiris dengan pisau kecil, dan ketika serat dan serabut yang menyatukan kepala dan leher terputus, makhluk tamun itu tak peduli seberapa besar mereka akan tumbang. Nafas kehidupan tidak bersembunyi di suatu tempat yang dalam, tidak perlu digali dengan alat. Organ-organ tubuhmu tidak perlu dirosok dengan sayatan pedang yang dalam. Kematian sesungguhnya sangatlah dekat. Aku tidak menetapkan titik tertentu yang bisa mematikanmu. Dimanapun kau ingin melakukannya, jalan keluar tetap terbentang lebar. Sesuatu yang kita sebut sakratul maut, saat jiwa meninggalkan raga, terlalu cepat untuk bisa dirasakan. Apabila tali gantungan mematahkan leher, apabila air menutupi napasmu, atau apabila tanah yang keras meremukkan kepalamu saat kau jatuh, atau apabila panas bara api memutus tarik napkan nafasmu. Tak peduli bagaimana bentuknya, kematian datang dengan cepat. Jadi, tidakkah kau merasa malu? Kau takut sedemikian lamanya untuk sesuatu yang sebenarnya begitu singkat. Ihwal takdir 6.7. Ketika usianya semakin lanjut dan kondisi badannya mulai usur, Seneca semakin sering mempertanyakan Sua Eutanasia. Pendapatnya mengenai hal ini seringkali bertentangan dan tidak selalu konsisten. Dalam surat-surat 77 bagian 3, Seneca tampaknya sepakat dengan keputusan bunuh diri Tullius Marcellinus yang didera penyakit yang menyiksa walau hanya sementara. Dia berkata dalam surat-surat 58 di bawah ini bahwa bunuh diri bisa dibenarkan hanya untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun dalam surat berikutnya, surat-surat 70, yang disajikan secara utuh di sini, Seneca mempertimbangkan sua eutanasia dari dua sisi dan memutuskan bahwa pilihan yang diambil akan sangat bergantung pada keadaan. Mengenai pertanyaan ini, apakah seseorang harus meremehkan perlunya usia tua dan tidak menunggu hingga akhir melainkan mengakhirinya dengan tangan mereka sendiri? Aku akan mengatakan apa yang ada dalam benakku kepadamu. Orang yang hanya berlama-lama dan menanti takdir itu mirip seorang pengecut, sebagaimana tukang minum yang menenggak satu jambangan penuh hingga menyesap ampas-ampasnya adalah orang yang keranjingan anggur. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pengunjung kehidupan itu sesungguhnya adalah ampas atau sesuatu yang begitu jernih dan murni? Jika pikiran tetap terpelihara, indera tetap utuh terjaga hingga dapat menyenangkan roh, dan tubuh tidak jompo atau mati sebelum waktunya, ada perbedaan yang begitu besar apakah seseorang memperpanjang kehidupannya atau kematiannya. Namun, apabila raga seseorang sudah tak lagi berdaya menjalankan tugas-tugasnya, bukankah sudah sepantasnya dia juga membebaskan pikirannya yang turut berjuang bersamanya? Dan mungkin, tindakan ini harus diambil sebelumnya supaya jangan sampai ketika saatnya hal itu harus dilakukan, kau sudah tidak mampu. Dan ketika bahaya hidup buruk lebih besar daripada mati cepat, hanya orang bodoh yang tidak mencari jalan keluar dengan membayar waktu yang singkat. Umur panjang tanpa renta bangka hingga ajal menjelang hanya dirasakan segelintir orang. Sementara bagi banyak yang lain, hidup hanya berarti tergeletak tak berdaya, tak mampu mencerap yang membuat hidup tetap hidup. Menurutmu, adakah yang lebih kejam untuk kehilangan hidup daripada kehilangan wewenang untuk mengakhirinya? Janganlah enggan mendengarku seakan-akan pendapatku hanya ditunjukkan kepadamu, tetapi renungkanlah kata-kataku. Aku tidak akan meninggalkan usia tua selama masa tua membiarkan tubuhku tetap utuh, atau sebagian besar faalnya. Namun, apabila usia panjang ini mulai menghancurkan pikiranku dan mencabik-cabik bagiannya, Apabila yang tertinggal padaku bukanlah hidup melainkan napas singkat, aku akan segera meninggalkan fasad buruk dan hendak apuk itu. Aku tidak menggunakan kematian untuk melarikan diri dari penyakit sepanjang penyakit itu dapat disembuhkan dan tidak menyumbat pikiranku. Aku tidak akan menampar-nampar diriku sendiri hanya karena rasa sakit. Mati karena alasan-alasan itu sama saja mengaku kalah. Namun, apabila aku sadar bahwa keadaan ragaku harus ditanggung selamanya, aku akan pergi bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena itu akan memisahkanku dari alasan yang membuatku bertahan hidup. Hanya orang yang lemah yang mati karena menanggung sakit, tetapi hanya orang bodoh yang tetap hidup untuk menahan rasa sakit. Surat-surat 58.32-36. Lucius yang terkasih, setelah sekian lama berlalu, aku akhirnya mengunjungi Pompei, kota kelahiranmu. Aku seolah terbawa kembali ke masa-masa mudaku. Segala sesuatu yang kulakukan ketika muda, rasanya seperti mampu kulakukan kembali atau baru saja kulakukan. Di masa lalu, kita sudah berlayar mengarungi lautan hidup, Lucilius. Sama seperti ketika sedang berada di laut, seperti yang Virgilius katakan. Daratan dan kota-kota surut di kejauhan. Demikian pula, ketika waktu terus melaju, kita telah mengalami menghilangnya dari pandangan kita, pertama masa kanak-kanak kita, kemudian masa remaja kita, kemudian masa apapun di antara masa muda dan parubaya yang membentang mengisi sela-selanya, kemudian tahun-tahun terbaik masa tua, hingga akhirnya tampaklah pemandangan akhir yang akan dilihat oleh seluruh umat manusia. Kita berdelusi apabila menganggapnya karang penuh bahaya. Pemandangan akhir itu bak dermaga, yang terkadang dicari-cari orang, tak pernah dijauhi. Mereka yang terdampar di tempat itu pada tahun-tahun pertama kehidupannya tidak punya alasan untuk mengeluh sebanyak mereka yang berlayar cepat ke sana. Karena seperti yang kau ketahui, angin sepoi-sepoi bermain-main dengan beberapa orang, memperlambat laju mereka dan membuat mereka lelah dengan semilir lembut yang menjemukan. Sementara, angin ribut yang terus berkecamuk menyapu yang lain dengan cepat. Pertimbangkan hal serupa terjadi pada kita. Kehidupan akan membawa orang lebih cepat ke tujuan akhir yang sama dengan yang hendak dituju oleh mereka yang ingin berlambat-lambat sekalipun, sementara yang lain lebih dulu dimasak dan dimatangkan. Kehidupan, seperti yang kau ketahui, bukanlah sesuatu yang harus didekap selama-lamanya. Sekadar hidup itu sendiri tidak baik, semestinya hidup dengan baik. Oleh karenanya, seorang bijak akan hidup selama seharusnya, bukan selama yang dia mau. Dia akan perhatikan di mana dia hidup, dengan siapa, dan bagaimana, dan apa yang dia perbuat. Dia akan memikirkan kehidupan seperti apa yang dia jalani, bukan seberapa lama. Apabila muncul begitu banyak permasalahan yang mengusik kedamaiannya, dia akan membebaskan diri, dan dia tidak hanya akan melakukannya di saat-saat akhir, tetapi ketika sang nasib mulai mempermainkan dirinya, dia akan mengedarkan pandangannya untuk memastikan apakah dia berada di titik perhentian yang baik. Dia yang memutuskan ada bedanya atau tidak. Dia mengatur sendiri akhir kehidupannya atau menerima kematiannya, apakah itu terjadi segera atau masih lama. Dia tidak takut akan hal itu, seolah ia bakal mengalami kemunduran, karena tak seorang pun bisa mengalami kerugian besar ketika yang tersisa hanya tetesan. Tidak penting apakah seorang mati lebih cepat atau lebih lama, melalui sakaratul maut dengan baik atau buruk, itu yang lebih penting. Dan mati dengan baik berarti menghindari bahaya hidup dengan buruk. Karena itu, aku menganggap seorang Rhodes itu berbicara seperti seorang pengecut, ketika dia dilempar ke dalam lubang oleh sang tiran, dan dibiarkan tetap hidup layaknya binatang. Dia berkata kepada seorang yang memintanya untuk berhenti makan, selama masih hidup, manusia harus berpegang pada harapan apapun. Walaupun perkataannya ada benarnya, hidup seharusnya tidak dibayar dengan segala cara. Suatu ketololan apabila mati karena takut akan kematian. Algojomu akan datang, tunggu saja. Mengapa harus mendahuluinya? Mengapa mengambil alih tugas kejam yang harusnya dijalankan orang lain? Apakah kau mencemburui jagalmu atau kau membebas tugaskan dia? Sokrates bisa saja mengakhiri hidupnya dengan berpuasa dan menahan nafsu daripada mati karena racun. Tetapi dia justru menghabiskan 30 hari dalam penjara menantikan kematian. Bukan karena ia percaya semuanya mungkin terjadi, seolah-olah waktu sepanjang itu bisa menumbuhkan berbagai harapan, tetapi agar dia bisa tunduk pada hukum dan membuat sahabat-sahabatnya bisa menikmati hari-hari terakhir Sokrates. Tidak ada yang lebih tolol selain menghinakan kematian tetapi takut pada racun. Scribonia, seorang wanita yang tegas dan serius, adalah bibi Drusus Libo dari pihak ayah. Orang muda berpangkat tinggi tetapi rendah kecerdasannya yang memiliki harapan besar jauh melampaui yang sanggup dicapai orang pada masanya, dan bahkan daripada oleh orang seperti dirinya pada segala zaman. Ketika Drusus diusung keluar dari senat, sekarat, tergeletak dalam tandunya hanya ditemani segelintir kawan, sebab kawan terdekatnya dengan kejinya meninggalkan orang yang bukan lagi pesakitan tetapi sudah sekarat, dia mulai mempertimbangkan apakah akan mengakhiri hidupnya atau menanti ajal tiba. Scribonia berkata padanya, "Apa bahagianya buatmu melakukan pekerjaan orang lain?" Namun, wanita itu tak berhasil mengubah pendirian Drusus. Lelaki itu mengakhiri ajalnya dengan tangan sendiri. Dan dia memang punya alasan apabila dia hidup 3 atau 4 hari lagi, kemudian mati karena hukuman yang dijatuhkan oleh musuh-musuhnya, dia sama saja mengerjakan pekerjaan orang lain. Kita tidak bisa menyamaratakan lalu menyatakan, ketika ada kekuasaan lebih tinggi memutuskan kita untuk mati, ataukah kita harus menunggu kematian atau menjemputnya, ada begitu banyak sebab yang membuat seorang condong ke satu jalan dan jalan yang lainnya. Apabila jalan menuju kematian tersebut melibatkan penyiksaan, sementara jalan lain yang lebih mudah dan begitu sederhana, mengapa kita tidak mengambil jalan yang kedua? Sama seperti saat aku memilih kapal saat hendak berlayar, atau rumah saat hendak berpindah ke suatu tempat, demikian pula aku sendiri yang memilih cara kematian saat bersiap-siap untuk keluar dari kehidupan. Sama seperti kehidupan lebih panjang bukan berarti lebih baik, kematian yang lebih belakang pun bukan berarti lebih buruk. Sudah seharusnya kita membiarkan pikiranlah yang menuntut, terutama dalam perkara kematian lebih daripada urusan lain. Orang hendaklah mengikuti dorongan hatinya ketika memutuskan untuk mangkat, apabila dia memilih bila pedang, atau tali gantungan, atau ramuan tertentu untuk memenuhi pembuluh darahnya, ia harus melaksanakannya dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Setiap orang tentu berusaha mengejar kehidupan yang bisa diterima orang lain, tetapi untuk kematian, carilah yang bisa kita terima sendiri. Kematian terbaik adalah kematian yang menyenangkan kita. Sungguh sangat bodoh berpikir seperti ini. Akan ada orang yang berkata, aku tidak mati dengan cukup berani, aku terlalu gegabah, atau ada kematian lain yang lebih bermakna. Sebaliknya, berpikirlah bahwa rencana yang kau genggam dalam tanganmu tak ada urusannya dengan kata-kata orang lain. Perhatikan satu hal ini saja, kau harus meninggalkan takdir secepat yang kau bisa. Jika tidak, akan ada orang lain yang akan mengadili perbuatanmu dengan tanpa ampun. Kau bahkan akan menemukan mereka yang menandaku penuh hikmat, yang akan berkata kekerasan tidak seharusnya ditimpakan pada diri sendiri, dan yang menganggap membunuh diri sendiri merupakan dosa. Akhir yang telah menjadi suratan alam, kata mereka, harus kita nantikan. Akan tetapi siapapun yang berkata demikian tidak sadar bahwa dia sedang menghalangi jalan menuju kebebasan. Hukum kekekalan telah menganugerahi kita dengan yang terbaik dengan memberi satu pintu masuk menuju kehidupan, tetapi begitu banyak pintu keluar darinya. Haruskah aku menunggu kekejaman penyakit atau manusia di saat aku bisa melarikan diri dari siksaan-siksaan yang menderaku dan bisa menceraiberaikan segala yang memusuhiku? Satu hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita keluhkan tentang hidup, dia tidak menghalangi siapapun. Keadaan manusia itu baik. Tidak ada orang yang tidak bahagia dalam keadaan itu kecuali karena dirinya sendiri. Apa kau bahagia? Hiduplah jika memang demikian. Apa kau tidak bahagia? Kau boleh kembali ke tempatmu berasal jika memang demikian. Kau kerap membiarkan diri bekam untuk meredakan sakit kepalamu. Pembuluh darahmu diiris untuk mengurangi berat badan. Tidak perlu luka dalam untuk memburai bagian tubuhmu. Jalan menuju kebebasan agung itu dibuka dengan pisau kecil dan keselamatan diraih dalam satu sayatan. Apa yang membuat kita begitu lamban dan lembek jika demikian? Tidak seorang pun di antara kita yang memikirkan kapan harus meninggalkan rumah kecil kita. Oleh sebab itu, kenyamanan tempat itu dan kedekatan kita dengannya, itulah yang menahan para penghuni lama sekalipun banyak mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Apa kau ingin meraih kebebasan sekalipun tubuhmu tidak? Jika demikian, kau harus mendiami tubuhmu seolah kau akan segera pindah. Tekankan pada dirimu bahwa kelak kau akan kehilangan rumahmu. Pemikiran seperti itu akan menguatkanmu melawan kebutuhan untuk mangkat. Namun, bagaimana membuat mereka yang mendambakan segala-galanya tanpa batas merenungkan akhir hidup mereka? Tidak ada yang lebih penting untuk dilatih selain kematian. Yang lain bisa jadi ternyata sia-sia dilatih. Pikiran kita telah diasah untuk menghadapi kemiskinan, tetapi harta kita aman. Kita telah berlatih agar pikiran kita tegar menanggung rasa sakit, tetapi kebahagiaan dari tubuh kita yang sehat dan sejahtera tidak meminta kita menguji kesiapan itu. Kita telah mengajari diri kita untuk menanggung rasa rindu pada mereka yang telah pergi, tetapi nasib menjaga orang-orang yang kita sayangi tetap aman dan selamat. Dalam satu hal inilah akan tiba harinya ketika kita harus melakukan apa yang telah kita pelajari. Tidak beralasan untuk mengira bahwa hanya manusia super yang memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan manusia. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa hal itu tidak bisa dilakukan selain oleh Kato, yang mencabut dengan tangan sendiri bagian tubuhnya yang tidak sanggup dia bebaskan dengan pedang. Bahkan orang-orang berderajat terendah sekalipun mampu berlari menuju keselamatan dengan usahanya yang luar biasa. Dan ketika mereka tidak diizinkan untuk menentukan waktu kematian yang tepat, ataupun kesempatan untuk memilih cara kematian seperti yang mereka inginkan, mereka akan menyamar apapun yang ada di hadapan mereka dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan senjata dari sesuatu yang seharusnya tidak mematikan. Baru saja terjadi dalam pertandingan gulat melawan binatang, seorang Jerman saat sedang dipersiapkan untuk pertunjukan keesokan harinya pergi sejenak untuk membuang air, satu-satunya yang boleh dia lakukan tanpa kawalan penjaga. Kemudian menusukkan sepotong kayu berujung spons yang diletakkan di sana untuk membersihkan alat yang sangat pribadi ke dalam tenggorokan dan dengan saluran yang tercekat mengembuskan napasnya. Sungguh suatu hinaan terhadap kematian. Dengan kata lain, begitu kotor dan jorok. Akan tetapi, apa yang lebih bodoh selain mati dengan pilih-pilih? Seorang yang perwira layak mendapat kesempatan untuk memilih caranya menjemput ajal sendiri. Betapa perewa dia menggunakan pedang, betapa bersemangat dia menceburkan diri ke dasar laut atau menjatuhkan diri dari tebing berbatu. Meski kedua tangannya hampa, dia mencari cara untuk mendapatkan senjata dan menemukan jalan menuju kematian, supaya kau boleh belajar tidak ada yang mengalami kematian selain tekad untuk melakukannya. Marilah tiap-tiap di antara kita menilai perbuatan orang yang tekun ini. Jika setuju, kematian paling busuk sekalipun jelas lebih baik daripada perbudakan paling bersih. Karena telah memulai dengan contoh-contoh paling hina, aku akan meneruskan sebab kita masing-masing akan menuntut sesuatu yang lebih dari kita apabila melihat bahwa hal-hal ini, kematian bisa dihinakan bahkan oleh orang-orang yang dipandang hina. Kita menganggap orang-orang seperti Cato, Scipio, dan tokoh lain yang sering kita dengar dan kagumi adalah sosok yang tak mungkin ditiru. Namun sekarang aku akan membuktikan bahwa keutamaan mereka juga bisa dijumpai baik di antara para gladiator yang bertanding dengan binatang buas maupun di antara pemimpin perang saudara. Beberapa waktu yang lalu saat dibawa ke perhelatan pagi, di bawah pengawasan penjaga, seorang tawanan menundukkan kepala seolah dia sedang mengangguk-angguk karena rasa kantuk yang membebaninya. Kemudian menjatuhkan kepalanya hingga bisa menempelkannya di antara ruji-ruji dan menahan tubuhnya yang terduduk hingga putaran roda meremukkan lehernya. Demikianlah dia berhasil kabur dengan kendaraan yang sama dengan yang akan mengantarkannya kepada hukuman. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang apabila dia ingin membebaskan diri dan mati. Alam tidak menjaga kita dengan ketat. Apabila desakan kematian memang mengizinkan, lihatlah sekelilingmu dan pilihlah kematian yang mudah. Apabila tersedia banyak pilihan untuk meraih kemerdekaan, pilihlah dan pikirkan jalan yang paling cepat menuju kebebasan. Apabila kau berada dalam keadaan sulit, ambil jalan yang terdekat dan bukan menunggu yang terbaik, walau mungkin jalan itu terasa asing dan tak pernah terdengar. Siapapun yang memiliki tekad untuk menjemput ajal tak akan kekurangan akal. Apa kau melihat bagaimana budak-budak rendahan pun, ketika mereka didorong rasa sakit, akan tergugah untuk bertindak dan menemukan cara untuk mengecoh penjaga yang paling awas sekalipun? Hanya orang-orang hebat yang tidak hanya menentukan, tetapi menciptakan kematiannya sendiri. Aku menjanjikanmu banyak contoh dari pertandingan gladiator yang sama. Dalam babak kedua pertunjukan pertarungan laut, salah seorang barbar menikam tenggorokannya sendiri dengan tombak yang diberikan kepadanya untuk menghabisi lawan. Mengapa butuh waktu lama bagiku untuk lari dari segala macam siksaan dan penghinaan ini? Katanya, mengapa aku menunggu maut di saat aku diperlengkapi dengan senjata? Ini pertunjukan yang lebih mengesankan, juga lebih terhormat untuk mengajarkan cara untuk mati daripada cara untuk membunuh. Dengan demikian, apabila pikiran-pikiran tertindas dan kasar ini memiliki semangat itu, bukankah orang-orang itu juga memilikinya? Orang-orang yang perenungan panjangnya dan lelarnya, tuan atas segala hal, telah melatih mereka untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Nalar mengajarkan kepada kita ada begitu banyak cara untuk menghampiri takdir, tapi dengan akhir yang sama bagi semua orang, dan tidaklah penting di titik mana kita mulai menghampirinya. Kekuatan bernalar yang sama yang mengingatkanmu, apabila mungkin, untuk mati. Dengan cara apapun yang kau mau, tetapi jika tidak, untuk mati dengan cara apapun yang kau bisa, dan menyerang dirimu sendiri dengan apapun yang tersedia untuk melakukan kekerasan. Tidak adil hidup karena mencuri sarana kehidupan, tetapi sungguh indah mati karenanya. Sampai jumpa. Surat-surat 70. Dalam banyak kebanyakan pembahasan mengenai bunuh diri, Seneca mengabaikan masalah yang timbul akibat kematian seorang pada sanak keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Di dalam kutipan berikut ini, secara khusus dia mengakui bahwa bahkan di saat kondisi seorang membuat bunuh diri menjadi pilihan yang tepat, dia mungkin saja tetap memiliki tanggungan terhadap orang lain yang membuatnya harus tetap hidup. Tulisan di bawah ini merupakan salah satu dari sedikit tulisannya yang memberikan gambaran kehidupan pernikahannya dengan Pompeia Paulina, seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Lucius yang terkasih, aku kabur sejenak ke kediamanku di Nomentanum, menghindari ingar-bingar kota, katamu. Tidak, karena demam yang terus memburuk, penyakit ini telah mencengkeramku. Tabib berkata penyakit ini diawali dengan detak jantungku yang tak menentu dan iramanya yang tak beraturan. Lekas-lekas aku meminta kereta kudaku untuk disiapkan. Aku berusaha payah untuk keluar sementara Paulina mencegahku. Dia memintaku untuk memperhatikan kesehatanku. Karena aku tahu kesehatannya begitu bergantung pada kesehatanku, aku mulai memperhatikan diriku supaya aku bisa memperhatikannya. Sebab perasaan tulus yang datang dari orang lain pada akhirnya haruslah kita nikmati. Terkadang, bahkan ketika keadaan mulai mengimpit, roh harus dipanggil kembali, walaupun itu begitu menyiksa, dan ditarik kembali ketika sudah melayang-layang di ujung bibir demi orang-orang yang terdekat dan tersayang. Seorang yang baik haruslah hidup bukan selama yang dia inginkan, tetapi selama seharusnya. Barang siapa tidak menganggap istri dan sahabat-sahabatnya alasan yang pantas untuk hidup lebih lama, yang telah bertekad untuk mati, berarti terlalu pemilih. Apabila pikiran tidak lagi sekedar ingin mati, tapi bahkan mulai mati, maka pikiran itu harus memerintah dirinya untuk berhenti dan memikirkan kebutuhan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kembali kepada kehidupan demi orang lain merupakan tanda satu pikiran yang jernih, dan orang-orang besar kerap melakukannya. Surat-surat 104.1-4. Tidak ada yang lebih hina bagiku selain mengharapkan kematian. Jika kau begitu ingin hidup, mengapa berharap untuk mati? Atau apabila kau tak ingin hidup, mengapa kau meminta pada para dewa apapun yang telah mereka berikan saat kau lahir? Sama seperti telah tersurat bahwa kau akan mati suatu saat nanti, meskipun kau tidak menginginkannya, demikian pula kau diberi kuasa di tanganmu untuk memutuskan kapan kau mati. Yang pertama menjadi kewajibanmu, yang kedua merupakan hakmu. Aku baru membaca kalimat pembuka yang paling hina, dan kudapati dalam karya seorang terpelajar demi Hercules. Karena itu, biarkan aku mati secepatnya, katanya. Sudah hilang akal kau. Kau meminta sesuatu yang sudah jadi milikmu. Karena itu, biarkan aku mati secepatnya. Mungkin sementara kau mengulangi kata-kata ini, kau akan semakin menua. Jika tidak, lalu apa yang menghentikanmu? Tidak ada yang menahanmu. Ambillah jalan manapun yang kelihatan paling baik. Pilihlah bagian manapun dari dunia ini yang kau mau, yang mampu menawarkanmu jalan keluar. Unsur-unsur mendasar yang membentuk dunia ini, air, tanah, dan embusan udara, Semuanya merupakan sumber kehidupan, tetapi juga sumber kematian. Karena itu, biarkan aku mati secepatnya. Seperti apa secepatnya yang kau inginkan? Pada hari apa kau akan menjadwalkannya? Hari itu bisa saja datang lebih cepat dari yang kau inginkan. Kata-kata ini keluar dari cacat pikiran dan dari orang yang mengiba-iba. Dengan mengeluhkan kutukan ini, mereka yang berharap untuk mati sesungguhnya tidak ingin mati. Mintalah kepada para dewa kehidupan dan kesehatan. Apabila kematian memang sungguh memuaskanmu, inilah ganjaran yang diberikannya. Berhenti menginginkannya. Surat-surat 117.22-24. Bagian 5. Menjadi satu bagian dari keutuhan. Seneca menemukan kedamaian dalam keuniversalan kematian dan kehancuran. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga dalam setiap hal. Bumi juga pada akhirnya akan berakhir dan diperbarui dalam satu siklus reguler yang terus berulang sepanjang masa, menurut hukum-hukum kosmologi Stoa yang dianut oleh Seneca. Dalam dua kutipan berikut ini, Seneca menawarkan gagasan tentang keuniversalan kematian untuk menghibur sahabat-sahabatnya yang berduka. Kutipan pertama ditujukan kepada Marcia yang baru saja kehilangan seorang putra. Kutipan kedua ditujukan kepada Polybius, seorang budak terbebas yang penting pada masa pemerintahan Kaisar Claudius yang kehilangan saudaranya. Bayangkan, Marcia, ayahmu berbicara kepadamu dari baluarti di angkasa sana. Mengapa? Katanya. Rasa berkabung mencengkrammu begitu lama, putriku. Mengapa kau bertahan dalam penyangkalan seperti itu? Berpikir bahwa putramu telah diperlakukan tidak adil ketika dia mangkat, dalam keadaan bugar tak kurang suatu apapun, untuk bergabung dengan para leluhurnya, meninggalkan keluarganya dalam keadaan baik dan tak kurang apapun. Tahukah kau angin ribut macam apa yang digunakan Dewi Fortuna untuk mengobrak-abrik segala hal? Atau bahwa dia menampilkan wajah lembut dan ulas asihnya hanya kepada mereka yang sedikit berurusan dengannya? Apakah aku harus menunjukkan padamu daftar raja-raja yang akan sangat bahagia jika kematian bisa menghindarkan mereka dari kehancuran yang datang lebih cepat? Atau para pemimpin Romawi yang keagungannya tidak akan berkurang bila kau mengambil sepenggal saja hidup mereka? Atau para lelaki terhormat dan terdidik yang bertelut dan menyodorkan leher mereka untuk ditebas oleh pedang prajurit? Lihatlah ayahmu dan kakekmu. Dia menyerahkan diri ke tangan musuh yang tak dia kenal, sementara aku tak akan membiarkan seorang pun merebut kebebasanku, dan dengan berpantang makanan aku membuktikan pada dunia bahwa aku memiliki pikiran mulia seperti yang tampak dalam tulisan-tulisanku. Mengapa seseorang yang mati dengan cara yang paling beruntung harus diratapi sebegitu lama? Kami semua berkumpul di satu tempat yang tak lagi diselubungi oleh pekatnya malam, dan dari situ kami menyadari tidak satupun dalam duniamu yang layak diidamkan, mulia atau cemerlang sebagaimana kau pikirkan. Sebaliknya, semuanya begitu hina, kelam, mencemaskan, dan hanya diterangi oleh secercah cahaya kami. Aku bisa memberitahumu lebih banyak lagi. Di tempat ini tidak ada senjata perang yang beradu keras, tidak ada armada yang dihancurkan kapal perang lain, tidak ada pembunuhan orang tua yang dilakukan atau direncanakan, tidak ada pengadilan yang dipenuhi dakwaan sepanjang siang dan malam, tidak ada yang disembunyikan, tetapi pikiran disampaikan dengan jelas, hati dibuka, dan hidup menjulang di tempat bisa dilihat oleh semua orang, bersama dengan pandangan tiap-tiap zaman dan hal-hal yang akan datang. Dulu suatu kebahagiaan untukku menulis pencapaian pada satu abad tertentu yang terjadi di ujung dunia dan di antara sekelintir orang. Sekarang aku bisa merenungkan capaian banyak abad, semacam rantai urutan berabad-abad, rangkaian tahun tak berujung. Aku bisa melihat jauh ke depan pada imperium-imperium yang akan bangkit dan runtuh, kejatuhan kota-kota besar, pasang surut baru air laut. Apabila takdir bersama kita meredakan dukamu, maka ketahuilah, tidak ada yang akan selamanya berdiri di tempatnya sekarang berdiri, tetapi derap zaman akan meratakan segalanya dan memorak-porandakan semuanya. Waktu tidak hanya akan mempermainkan umat manusia, sebab betapa kecilnya mereka apabila disandingkan dengan kekuatan Dewi Fortuna, tetapi juga tempat, wilayah, bagian-bagian di muka bumi. Waktu akan meratakan gunung-gunung, dan di tempat lain mendorong batu-batu karang baru ke langit. Waktu akan mengeringkan laut, membelokkan sungai, dan mencerai-beraikan persatuan dan persekutuan umat manusia, hubungan di antara orang-orang terputus. Di tempat lain, waktu akan menyeret kota-kota ke dalam jurang lebar, mengguncangnya dengan gempa bumi, mengirim angin pembawa wabah dari dasar bumi, menenggelamkan tempat-tempat tinggal dengan air bah, memusnahkan segala kehidupan di muka bumi dengan banjir bandang, membakar dan menghanguskan semua yang fana dengan lidah-lidah api raksasa. Dan ketika tiba saatnya dunia, dalam prosesnya menuju pembaruan, menghancurkan dirinya, segenap kekuatan alam itu akan saling memusnahkan dengan kekuatannya masing-masing, dan bintang akan bertabrakan dengan bintang lain, dan segala yang sekarang bersinar dalam barisan yang teratur akan berjolak dalam kobaran api tunggal, membakar setiap unsur. Kita juga, jiwa-jiwa yang terberkati yang dianugerahi keabadian, ketika Sang Dewa memutuskan untuk membangun kembali dunia ini, akan menjadi pernak-pernik tambahan kehancuran dahsyat ini. Sementara segala hal tengah meluncur menuju kehancuran, kita pun akan diubah kembali ke dalam unsur-unsur purba kita. Untuk Persia 26.1. Kau mungkin akan mengeluh, tetapi dia direngut di saat yang tak kuduga. Begitulah semua ditipu oleh kepercayaannya sendiri dan keinginan untuk melupakan kefanaan dalam kasus benda yang disayangi. Alam tidak menjanjikan kepada siapapun pengecualian mengenai kematian. Setiap hari melintas di depan mata kita pemakaman para pesohor dan orang-orang tak dikenal, tetapi kita sibuk mengurusi hal-hal lain, dan tiba-tiba saja terkejut ketika mendapati hal yang telah diberitahukan kepada kita sepanjang hidup datang mendekat. Bukannya ketidakadilan sang takdir, tetapi ketidakmampuan pikiran manusia untuk merasa cukup akan segala sesuatu yang membuat kita mengeluh ketika dipaksa untuk meninggalkan tempat yang diberikan kepada kita atas dasar belas kasih. Seberapa budimankah lelaki yang, setelah mendengar berita kematian putranya, mengucapkan perkataan yang layak diucapkan oleh lelaki bijak. Aku telah tahu sejak dulu, ketika aku menjadi ayahnya, dia akan mati. Kematian putranya tidak mengejutkan baginya, sebab apa yang mengejutkan saat mendengar kematian seseorang yang hidupnya hanyalah sekedar perjalanan menuju kematian? Aku telah tahu sejak dulu, ketika aku menjadi ayahnya, dia akan mati. Kemudian dia menambahkan sesuatu yang bahkan lebih bijak dan menginspirasi, dan untuk itulah aku membesarkannya. Untuk itulah kita semua dibesarkan. Siapapun yang hidup akan ditakdirkan untuk mati. Bersukacitalah atas apapun yang diberikan pada kita, tetapi kembalikanlah itu ketika diminta kembali. Takdir akan merenggut satu orang saat ini dan yang lain berikutnya, tetapi tidak akan melewatkan seorang pun. Biarkan pikiran dalam keadaan siap tempur. Jangan pernah membiarkan dia takut pada apa yang harus terjadi, tetapi selalu bersiap menghadapi segala yang mungkin terjadi. Tidak ada penghujung tunggal yang berlaku untuk semua. Bagi sebagian orang, hidup berhenti di tengah-tengah perjalanan, tetapi meninggalkan yang lain sejak dini dan tidak segera beranjak dari kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang telah usur dimakan usia panjang dan begitu ingin segera mangkat. Dalam rentang waktu kita masing-masing, kita semua menuju tujuan yang sama. Apakah bodoh untuk mengabaikan hukum kematian atau lancang jika tidak menerimanya? Aku tidak tahu. Untuk Polybius 11.1-4. Meskipun menganut Stoa, Seneca juga tertarik dengan teori-teori Epikouran mengenai dasar atomik penyusun dunia. Dia menyuarakan gagasan Epikouran dalam tulisannya seperti dalam kutipan berikut ini. Di sini dia membayangkan partikel-partikel yang membentuk tubuh manusia tidak dapat dihancurkan dan setelah tubuh-tubuh itu membusuk, partikel tersebut akan membentuk materi lain. Ada waktu-waktu tertentu untuk segala hal berkembang. Semua pasti lahir, tumbuh, dan musnah. Semua benda yang berpusar di angkasa di atas kita dan semua yang di bawah, tempat kita berpijak dan berdiam yang kita sangka kokoh, akan musnah dan terurai. Tak ada yang tidak akan menua. Alam membuyarkan semua itu menuju akhir yang sama meski pada kurun waktu yang berbeda-beda. Apa yang sekarang ada, tak akan ada lagi, tidak akan musnah, tetapi akan diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Di mata kita, kematian hanyalah sekadar pengudaran. Kita hanya bisa melihat apa yang tampak, pikiran yang tumpul atau yang menjadi budak tubuh, tidak melihat ke depan yang jauh di sana. Kita akan lebih berani menghadapi akhir hayat kita atau akhir hidup sana kita apabila kita mempersiapkannya sama seperti sisi alam semesta yang lain. Kehidupan dan kematian akan datang silih berganti, dan karya abadi dewa yang menetapkan batas-batas yang tepat pada segala hal juga diarahkan pada tujuan yang sama. Menceraikan apa yang telah disatukan, dan menyatukan apa yang telah tercerai-berai. Dan karenanya kita akan mengatakan yang sama dengan Marcus Cato. Setelah dengan pikirannya ia berkelana lintas waktu, seluruh umat manusia, siapapun itu sekarang dan kelak di masa mendatang, dihukum mati. Semua kota yang telah memperoleh kekayaan akan menjadi kebanggaan bagi kerajaan asing, akan diratakan oleh berbagai macam bencana. Kelak orang akan bertanya di mana letak kota itu dulu. Perang akan menghancurkan sebagian orang, sementara yang lain terlena dengan berpangku tangan pada kedamaian yang menjelma kemalasan, dan pada satu hal yang sangat merusak bahkan untuk kekuasaan akbar sekalipun, yakni kemewahan. Gelombang pasang air laut yang tak diduga-duga merendam lahan-lahan suburnya, longsornya endapan tanah akan menarik mereka ke dalam jurang yang tiba-tiba menganga. Lalu, apa alasanku untuk meratap atau mengeluh apabila aku pergi tepat saat sebelum kiamat ini terjadi? Biarlah pikiran yang bijak tunduk pada kehendak dewa, dan tanpa ragu taat pada hukum apapun yang telah dirancang oleh alam semesta. Apakah pikiran kita akan dilepaskan ke kehidupan yang lebih baik, tinggal bersama yang ilahi dengan lebih selaras dan harmonis daripada sebelumnya, atau akan tetap ada tanpa ada yang mengganggu pikiran itu, jika dia menyatu dengan alam dan kembali menjadi bagian dari keseluruhan? Surat-surat 71.13-16. Anggapan tentang kematian yang mengintai dari segala penjuru, siap untuk muncul kapanpun, mungkin menakutkan bagi beberapa orang, tetapi bagi Seneca, hal itu justru menenangkan. Mengapa risau pada sesuatu yang berada di luar kendali kita? Dua bacaan terakhir ini, keduanya ditujukan kepada kawan Seneca, Lucilius, menjabarkan pemikiran itu. Yang pertama berasal dari surat-surat moral, kumpulan surat-surat yang ditulis Seneca ketika berusia 60-an, sesaat sebelum kematiannya. Bacaan kedua dari pertanyaan-pertanyaan alam, suatu kajian tentang ilmu bumi yang juga disusut oleh Seneca pada 1-2 tahun terakhir hidupnya. Kau akan segera mengerti, sesungguhnya beberapa hal kurang layak untuk ditakuti persis karena hal-hal itu mengandung sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang buruk apabila itu pemungkas. Kematian datang menghampirimu, akan menakutkan apabila dia bisa tinggal bersamamu, tetapi entah dia akan gagal menemukanmu, atau datang dan kemudian pergi. Sulit sekali, katamu, menata pikiran untuk mengabaikan kehidupan. Namun, tidakkah kau melihat betapa remehnya alasan orang-orang untuk mengabaikan kehidupan mereka? Seorang lelaki menggantung dirinya di depan pintu kediaman gundiknya, sementara yang lain menjatuhkan diri dari bubungan atap agar dia tidak lagi mendengar teriakan tuanya. Orang lain menusukkan pedang ke perutnya agar tidak ditawan kembali setelah melarikan diri. Kau tidak menganggap bahwa keutamaan akan memberikan hasil serupa dengan ketakutan berlebihan, bukan? Kehidupan tidak akan bisa bebas dari kecemasan untuk orang-orang yang mencari-cari cara untuk mengulur-ulurnya, atau bagi mereka yang menghitung banyaknya masa jabatan konsul sebagai suatu anugerah. Pikirkanlah ini setiap hari supaya kau bisa mangkat dengan pikiran tenang. Kehidupan yang dicengkam dan didekap begitu banyak orang, seperti mereka yang tak kalah terbawa arus air, menggenggam semak perduri atau benda tajam lainnya. Memang, banyak orang dilemparkan dalam kebimbangan yang menyedihkan antara ketakutan untuk mati atau siksaan hidup. Mereka tidak ingin bertahan hidup, tetapi tidak tahu cara untuk mati. Jadikan hidupmu bahagia dengan menyingkirkan segala kecemasanmu untuk mempertahankannya. Tidak ada hal baik yang mendatangkan manfaat kepada pemiliknya kecuali pikiran sepemilik dipersiapkan untuk merelakannya. Dan tidak ada yang lebih mudah untuk direlakan selain sesuatu yang tidak bisa diidamkan kembali setelah pergi. Oleh karena itu, bentengi dan kuatkan dirimu terhadap sesuatu yang bahkan bisa menimpa orang-orang paling berkuasa sekalipun. Nasib Pompei ditentukan oleh bocah kecil dan seorang Kasim. Nasib Krasus ditentukan oleh Partia yang biadab dan keji. Caligula memerintahkan Lepidus untuk menjulurkan lehernya ke mata pedang seorang tribun belaka, Dexter, yang pada akhirnya menyodorkan lehernya sendiri kepada Chaerea. Dewi Fortuna tidak membuat seorang pun berkembang sebegitu jauh sampai ancamannya tidak sedahsyat janjinya. Jangan terlena dengan pelayaran yang tenang, laut bisa bergolak dalam sekejap. Kapal yang terapung-apung di atasnya bisa tenggelam pada hari yang sama. Yakinlah bahwa baik pencuri maupun musuh dapat menancapkan pedang mereka ke tenggorokanmu. Tak satu pun budak yang tidak memiliki kuasa akan kehidupan dan kematianmu. Untuk tidak menyebut yang kekuasaannya lebih besar, perhatikanlah contoh-contoh mereka yang hancur karena pengkhianatan dari dalam rumah mereka sendiri, baik berupa serangan terbuka maupun rencana rahasia, dan kau akan mengerti orang yang tewas akibat kebencian para budak tidak lebih sedikit daripada akibat kebencian raja-raja. Apa pentingnya seberapa tinggi pangkat orang yang kau takuti ketika apa yang kau takutkan bisa dilakukan oleh siapapun? Apabila kebetulan suatu saat kau ditangkap oleh prajurit musuh, penawananmu akan memerintahkanmu untuk dibawa pergi ke tempat yang memang sudah menjadi tujuanmu. Mengapa kau membohongi dirimu sendiri dan baru sekarang, untuk pertama kalinya, kau menyadari seperti apa keadaanmu sejak lama? Akan kusimpulkan sejak kali pertama kau dilahirkan, kau telah dituntun menuju kematian. Surat 4.3-9. Aku sudah dengar, Lucilius yang budiman, bahwa Pompei, kota di Campania yang tersohor itu, telah diratakan oleh gempa bumi, dan beberapa wilayah di sekitarnya pun ikut terguncang. Bencana ini terjadi pada musim dingin, musim yang dulu para leluhur kita sering yakini terbebas dari mara bahaya apapun. Kita harus mengupayakan penghiburan bagi mereka yang takut dan menyingkirkan yang menakutkan mereka. Apa yang bisa tampak cukup aman, jika bumi saja berguncang hebat dan juring bumi yang paling kukuh sekalipun longsor, apabila satu hal dari dunia ini yang terlihat begitu permanen dan tetap, sehingga mampu menahan segala sesuatu yang condong padanya, pun mulai bergerak. Apabila tanah kehilangan kestabilannya, lalu di manakah ketakutan kita akan menemukan tempat untuk bersemayam? Akan mengungsi ke manakah tubuh kita saat cemas? Apabila ketakutan kita bersumber pada ranah batin dan disuling ke permukaan, penghiburan apa, apalagi bantuan yang tersedia ketika rasa takut telah kehilangan harapan untuk kabur? Apa tanyaku yang dibentengi dengan cukup kuat? Apa yang cukup perkasa untuk bisa melindungi orang lain atau dirinya sendiri? Aku bisa memukul mundur musuh dengan dinding, benteng-benteng yang menjulang tinggi maupun menghentikan pasukan musuh terkuat sekalipun karena sulit untuk ditembus. Dermaga melindungi kita dari badai, dan atap menghalau derasnya riam yang tumpah dari awan dan hujan yang turun tiada henti. Amukan api tidak akan mengejar mereka yang berlari menjauhi. Liang bawah tanah dan gua yang digali dalam-dalam menghindarkan kita dari serangkaian badai, petir, dan ancaman dari langit. Sebab bara yang dikirim langit tidak mampu menembus tanah, tetap mampu dihalau bahkan oleh lapisan tanah yang tipis sekalipun. Orang bisa memindahkan tempat tinggalnya ketika timbul wabah. Tidak ada bencana yang tidak memiliki jalan keluar. Kilatan petir tidak akan pernah menghanguskan semua orang. Wabah sanggup menghancurkan kota tetapi tidak menghapuskannya. Namun bencana ini menjalar begitu jauh dan luas sehingga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, tidak dapat dipuaskan, dan sangat merusak dalam skala umum. Bumi tidak hanya menelan rumah, keluarga, dan kota, tetapi juga melanda negeri dan wilayah. Pada satu waktu, bumi mengubur reruntuhan itu, tetapi pada kesempatan lain membenamkannya ke jurang yang dalam dan tidak menyisakan apapun sehingga yang dulunya ada tak lagi bisa dilihat. Lahan gundul membentang di sepanjang kota-kota yang mulia, tanpa sedikit pun jejak yang menandakan orang-orang pernah bermukim di sana. Ada beberapa orang yang lebih takut akan kematian seperti ini sebab mereka ditelan ke dalam ngarai yang dalam beserta rumah dan segala isinya, dan hidup-hidup terpisah dari mereka yang masih hidup. Seolah setiap takdir kematian tidak tiba pada akhir yang sama. Satu hal ini menjadi hukum alam yang khas, di antara contoh-contoh lain hukum keadilannya. Ketika tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini, kita semua berada dalam keadaan serupa. Tidak ada bedanya apakah batu besar yang akan meremukanku menjadi serpihan atau aku terkubur di bawah letusan gunung. Atau apakah satu rumah runtuh menimpaku dan aku tewas karena reruntuhan dan debunya. Atau seluruh dunia yang kita kenal mengubur kepalaku. Atau apakah aku menghembuskan napas terakhir pada siang bolong atau di dalam lubang besar yang menganga di daratan luas. Atau apakah aku dibuang sendirian ke dalam ngarai itu atau segenap bangsa ikut jatuh bersamaku. Tidak penting bagiku seberapa besar keributan yang menemani kematianku. Kematian sama di mana saja. Oleh sebab itu, marilah kita menghimpun keberanian untuk menghadapi bencana yang tidak bisa dihindari maupun diperkirakan datangnya, dan marilah kita menutup telinga dari mereka yang telah melarikan diri dari campaknya, dan mereka yang menyingkir setelah bencana ini terjadi, dan mereka yang berkata tidak akan mendekati wilayah itu lagi. Siapa yang bisa meyakinkan mereka tanah yang ada di sini atau di sana berdiri di atas dasar yang lebih kukuh? Segala sesuatu di muka bumi memiliki takdir yang sama. Jika tanah di sana masih belum berguncang, mungkin akan berguncang nanti. Barangkali tempat yang kau pijak sekarang, yang lebih aman, akan terbelah-belah esok malam, atau pada siang hari sebelumnya. Bagaimana kau tahu tempat-tempat tertentu lebih baik kondisinya? Tempat Dewi Fortuna mengerahkan segenap kekuatannya, tempat-tempat yang di kemudian hari akan disanggah oleh reruntuhannya sendiri. Kita salah apabila mengira ada bagian bumi yang terhindar atau kebal dari bencana ini. Semua area tunduk kepada aturan yang sama. Alam telah merancang segalanya untuk terus bergerak. Beberapa telah jatuh, sementara beberapa yang lain akan jatuh kali lain. Sama seperti di kota-kota besar, satu rumah ambruk sekarang, rumah yang berbeda akan ambruk lain waktu. Demikian pula dunia ini. Akan tetapi, apa yang tengah kulakukan? Aku menjanjikan penghiburan dari bencana yang tak sering menimpa kita. Tetapi aku malah mengingatkan tentang ketakutan yang datang dari setiap sisi. Karenanya, bayangkan bahwa kalimat ini ditujukan kepada mereka yang tak mampu berkata apa-apa menghadapi perbudakan yang tiba-tiba. Sementara mereka berdiri di antara nyala api dan musuh, disampaikan untuk segenap umat manusia, satu-satunya keselamatan bagi mereka yang ditundukkan adalah tidak berharap ada keselamatan. Apabila kau ingin untuk tidak takut pada sesuatu apapun, yakinlah bahwa segala hal layak untuk ditakuti. Edarkan pandanganmu, lihatlah betapa sepele penyebab kebinasaan kita. Bukanlah malam, maupun minum, maupun keterjagaan, maupun tidur, yang menjaga kita tetap bugar, kecuali semuanya itu dilakukan secara seimbang. Kau akan segera menyadari sesungguhnya kita hanyalah sekedar tubuh kecil yang repih dan rapuh. Tidak penting dan bisa hancur tanpa perlu banyak upaya. Tak ada keraguan, hal berikut ini begitu membahayakan kita. Gonjang-ganjing bumi, tanah yang tiba-tiba menganga lebar dan melahap segala yang ada di atasnya. Manusia yang takut dengan petir, serta getaran dan terbelahnya bumi, menaruh harga mahal untuk nyawanya. Apakah dia bersedia apabila mengingat betapa rapuh dirinya untuk takut dengan gumpalan lendir? Sudah jelas kita dibentuk sedemikian rupa dari lahir, memiliki kaki dan tangan yang kukuh, dan bertubuh besar dan kuat. Dan karenanya, seandainya sebagian bumi tidak berguncang, seandainya langit tidak menyambarkan petir, seandainya tanah tidak terbelah, kita tidak mungkin mati. Rasa sakit yang ditimbulkan seujung kuku, bahkan bukan kuku yang utuh sekalipun, melainkan serpihan kulit di samping kuku yang nyaris lepas, sanggup menghabisi kita. Jika demikian, haruskah aku takut dengan gempa bumi sementara air liur berlebih bisa membuatku tersedak? Haruskah aku gentar dengan ombak yang menggulung dari kedalaman laut, atau khawatir gelombang pasang yang mengangkut lebih banyak air dari biasanya akan datang menerjang sementara minuman yang ditenggak dengan cara yang salah telah menyumbat leher begitu banyak orang? Sangatlah bodoh menakuti laut sementara kau tahu setetes air mampu membinasakanmu. Tidak ada yang lebih menenteramkan saat berhadapan dengan kematian selain kematian itu sendiri. Tidak ada yang lebih menenangkan saat mengingat segala sesuatu di luar sana yang membuat kita ketakutan selain begitu banyaknya bahaya yang mengintai dari dalam. Apa yang lebih tidak masuk akal selain merasa ciut karena halilintar dan merayap ke bawah tanah karena takut kelihatan petir? Apa yang lebih bodoh selain merasa ngeri karena guncangan muka bumi? Atau gunung yang tiba-tiba longsor atau rop laut yang menggenang jauh dari pantai, sementara kematian sesungguhnya begitu dekat dengan kita, sanggup muncul dari manapun, dan tidak ada yang terlalu kecil yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan kehidupan manusia? Karena itu, seharusnya semua sumber petaka itu tidak lagi mampu menggentarkan kita, sebab kesemuanya tidak akan menorehkan rasa sakit yang lebih hebat daripada kematian biasa. Tidak, justru sebaliknya, karena pada akhirnya kita harus meninggalkan kehidupan pada waktu tertentu dan mengembuskan napas terakhir, mati oleh penyebab lebih besar merupakan suatu kebahagiaan. Kita akan mati suatu hari nanti, di suatu tempat, walaupun tanah bergeming dan tidak melenceng dari batasannya, serta tidak diombang-ambingkan oleh kekuatan yang membahayakan, tetap saja dia akan menguburku satu saat nanti. Apa bedanya apabila aku sendiri yang membenamkan tubuhku atau tanah sendiri yang melakukannya? Tanah retak dan terbelah karena kekuatan dahsyat bencana entah apa dan menyeretku ke dalam jurang yang lebar. Lalu apa? Apakah kematian akan lebih mudah dilalui apabila dialami di permukaan? Apa yang harus kukeluhkan apabila alam sendiri tidak ingin aku binasa oleh kematian yang hina, tetapi malah menimpakan bagiannya ke atasku? Sahabatku, Vagelius, merangkumnya dengan sangat indah dalam kalimat puisinya. Seandainya aku harus jatuh, biarkan aku jatuh dari langit. Kita juga bisa mengatakan kalimat serupa. Seandainya aku harus jatuh, biarkan aku jatuh di tengah kehancuran dunia. Bukan karena benar untuk mengharapkan bencana berskala luas, tetapi karena ketika berhadapan dengan kematian, mengetahui bahwa bumi juga fana merupakan penghiburan besar. Pertanyaan-pertanyaan alam 6.1.1-2.9.